فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد mempelajari kalam Allah Azza wa Jalla adalah di antara sebaik-baik amalan. Jika untuk tilawah saja satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, maka tentulah mempelajari ayat-ayatnya, kosakata dan i'rabnya atau pemaknaan terhadap setiap kata dan kalimat itu lebih memantapkan lagi pahalanya insyaallah. Dan itu yang insyaallah akan kita lakukan dengan memohon pertolongan kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Masih di surat Qaf, ya, masih di surat Qaf tentang sifat yang Allah Ta'ala gambarkan dari sifat-sifat penghuni surga yang tentu kita ingin sekali menujunya dan mengamalkan karakter-karakter ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita penghuni surganya. Dimulai dari ayat ke dimulai dari ayat 31 ya. 32, 33, 34, 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id." Yaitu uzlifat al-jannah, surga di uzlifat, surga di qurribat, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ghayra ba'id, pada tempat yang tidak jauh dari mereka kelak. Hadza, lalu Allah dikatakan, Allah katakan pada mereka, hadza, inilah ma tu'aduna, nikmat yang dijanjikan kepada kalian. Senantiasa kita mendapatkan atau membaca janji-janji Allah melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi tentang amalan-amalan tertentu, maka yakinilah janji tersebut. Nikmat yang dijanjikan kepada kalian, likulli awwabin hafidh, kepada setiap hamba yang satu awwab, nanti akan kita pelajari, yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Hafiz, memelihara peraturan Allah, ya. Itu karakter kedua, hafiz. Kemudian 33 dari surat Qaf, man khasyir rahmana bil ghaib, yaitu orang yang khasyir rahman. Khasyir rahman yaitu takut kepada Allah. Ar-Rahman bil ghaib, dalam kondisi yang takut ini tidak bisa melihat zat yang dia takuti. Waja'a biqalbi munib, dan dia datang nanti dengan berbekal qalbu yang munib, qalbu yang berinabah. Maka kemudian dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan keamanan, dengan keselamatan, damai. Makanya surga disebut juga dengan Darussalam. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang abadi. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Baik. Kita baca insyaallah sifat penduduk surga, ya. Syekh Zulkifli, bisa antum tolong baca? Ya, jazakallah khair. Tolong bacakan buat kita. Sifat penduduk surga. Pada ayat 31 dari surah Al-Qaf, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang bertakwa akan didekatkan ke surga. Dan pada ayat-ayat berikutnya, Allah memberitahukan bahwa penduduk surga itu adalah orang-orang yang mempunyai 4 sifat berikut ini. Baik, jazakallah. Sampai itu dulu, bentar. Jadi ayat ke-31 dari surat Qaf, jazakallahu khair. Allah Ta'ala memberitahukan, jadi ini kabar dari Allah, orang-orang yang bertakwa. Jadi muttaqin, empat karakter nanti yang kita pelajari, itu karakter orang-orang muttaqin yang kelak akan didekatkan ke surga. Ya. Nanti pada ayat berikutnya disebutkan empat sifat orang-orang muttaqin yang semoga bisa kita amalkan insyaallah. Fadhol, yang satu. Satu, awwab, yaitu orang yang banyak bertaubat kepada Allah dari maksiat menuju ketaatan, dari lalai menjadi ingat kepadanya. Ubaid bin Amir berkata, Al-Awwab bin Umair. Ubaid bin Umair berkata, Al-Awwab alladzina yatadzakkaruna dzunubahu tsumma yastaghfiru minha. Orang awab adalah orang yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar memohon ampun kepada Allah karenanya. Mujahid berkata, "Wallazi idza dzakara dzunubahu dzanbahu idza dzakara dzunubahu dzanbahu dzanubahu dzan nunnya mati dzanbahu dzanbahu fil khala'i telakala istighfara minhu." Dia adalah yang jika mengingat dosanya di kesendirian, dia memohon ampun kepada Allah darinya. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, "Wallazi yuznibu Thumma yatubu tsaniya." Ia adalah orang yang berbuat dosa kemudian bertobat, lalu berbuat dosa lagi kemudian bertobat lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, jazakallahu khair. Yang pertama awab, ya. Ini salah satu lafal yang beberapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah. Yang akan kita kupas nanti insyaallah. Awab itu di sini orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Jadi awab seperti wazan tawab, ya, faal tawab, yang artinya berulang kali. Di sini ada sisi mubalaghah, yaitu berulang kalinya melakukan hal tersebut. Ya, kalau seseorang disebut safih, misal pakai hak, itu yang tukang apa menggal, yaitu pembunuh. Tapi kalau disebut safah, itu berarti dia betul-betul sering banget membunuh orang, ya. Kemudian kalau seseorang jabir, ya, itu yang memiliki kewenangan, ya, kekuatan. Tapi kalau jabbar, itu kekuatan yang sangat-sangat. Nah, itu. Jadi itu namanya mubalaghah. Ya. Nah, awab itu tidak sekadar sekali bertaubat, melainkan orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Dari maksiat menuju ketaatan dan dari lalai menjadi ingat kepada Allah. Derajatnya maksiat tentu lebih buruk daripada lalai. Tapi tentu maksiat itu selalu bermuara dari kelalaian. Ya, muara itu sumber bukan? Muara akhir bukan? Berarti sumbernya berhulu dari kelalaian. Semua maksiat itu berhulu dari kelalaian, ya. Jadi kelalaian kadang-kadang belum jadi maksiat, tetapi karena lalai tidak ingat Allah atau pura-pura tidak ingat, maka menuju maksiat gitu. Semua maksiat pasti kelalaian, ya gitu kan. Nah, dari maksiat menuju ketaatan dan dari lalai menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubaid bin Umair berkata, "Al-Awwab alladhi yatadzakkaru dzunubahu tsumma yastaghfiru minha." Orang yang disebut orang awwab adalah orang yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya. Masih di poin ini, masih di kalimat ini. Dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm karya Al-Imam Abu Bakar Ahmad Ad-Dainuri dari mazhab Maliki, wafat tahun 333 dengan sanadnya menyebutkan juga dari Ubaid bin Umair, bahwasanya Ubaid bin Umair berkata, mengomentari atau menta'alik ayat likulli awwabin hafiz surat Qaf ayat 33, Beliau berkata, Al-Awwab Al-Hafidh itu adalah Ar-Rajulu yakunu fil majlis fa'idha arada an yakuma qal Allahumma ghafirli ma asabtu fi majlisi hadha. Begitu. Artinya Al-Awwab Al-Hafidh menurut Ubay bin Umair, salah satu dari salaf kita, ya, adalah ar-rajul seseorang yakunu fi fil majlis, berada di majlis, ya. Yaitu di majlis apapun, majlis ilmu atau majlis selain ilmu, yaitu majlis biasa, ngobrol biasa. Kalau antum dapat ini, tolong dibuka ininya karena ada gambar makhluk hidup, ya. Ini yang dapat aqua, jazakallahu khair. Tolong dibuka karena enggak bagus gambar makhluk hidup dimasukin ke masjid, kurang baik. Baik, seseorang ada di majlis, ya, majlis, definisi majlis ini enggak mesti di majlis ilmu, ya. Antum ngobrol di mobil misalnya, ya. Ngobrol dengan teman berdua atau bertiga, berempat, berlima dan seterusnya. Itu merupakan majlis. Maka disyariatkan di akhirnya untuk berdoa dengan doa al-kafaratul majlis. Ya. Jadi ada orang di suatu perbincangan, di suatu majlis, fa idza arada an yaqum, ketika dia ingin bertindak pergi, maka dia istighfar, Allahumma ighfir li ma asabtu fi majlisi hadza. Ini bukan dengan kalimat ini harus, ya, tapi memohon ampun kepada Allah. Takutnya ada kesalahan di kalimat dia ketika bermajlis atau berbicara, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks apapun, ketika dalam mobil atau bahkan termasuk ketika antum naik motor, ya, dengan teman diboncengi, antum ngobrol dengan teman, ya. Atau di majelis ta'lim, majelis ilmu atau lainnya. Ya, itu semua termasuk majelis, disebut majelis walaupun tidak duduk. Ya, kadang-kadang ngobrol berlima tapi diri terus habis salat zuhur misalnya sama tetangga-tetangganya ngobrol. Ya. Itu termasuk majelis walaupun diri, ya, bukan makom namanya, tapi majelis, yaitu dikiaskan dengan ngobrol duduk, ya. Maka yang seperti ini kalau mau berpisah tetap ada syariatnya untuk doa kafaratul majelis. Enggak mesti dengan posisi duduk, ya. Karena kadang-kadang pembicara juga berdiri, pendengar duduk, ya. Wallahu a'lam. Itu dikatakan oleh Ubaid bin Umair, yaitu saking hati-hatinya seseorang takut kesalahannya tidak diampuni, ya, terlebih dalam urusan bercakap ngomong, ya, itu sangat rentan dengan kesalahan. Nah, kita kan ada lafal awab dari kata awbah, ada lafal inabah juga, ada lafal taubah. Semua dari ini sebenarnya dikatakan oleh Abu Bakar Muhammad Al-Kalabadhi Al-Bukhari Al-Hanafi dalam kitab Bahrul Fawaid, ya, atau disebut juga dengan kitab Ma'ani Al-Akhbar. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, ya, beliau ulama lumayan di area mutaqaddimin, wafat 380 Hijriah. Dikatakan wa kadzalika al-aubatu wal inabatu, ya. Fataba wa aba wa anaba bi ma'nan wahid. Ya. Yang namanya taubat, aubah, anab itu satu semuanya. Ya. Jadi tawab, awab, munib itu sama semua sebenarnya. Ya. Sama dalam artinya apa? Sama-sama, yaitu maknanya rujuk. Jadi awab itu rojak. Awab sama dengan rojak, tawab, munib, ya. Seperti itu maknanya sama semua. Ya. Tapi dalam Al-Quran, ya, walaupun sama, dibeda-bedakan tempat. Yang seringkali kalau dalam kitab Allah penyebutan lafal tawab atau taubah, innama ja'at fir ruju'i anil ma'asi. Seringkali lafal taubat itu dikontekskan rujuk dari kemaksiatan. Ya. Rujuk dari kemaksiatan. Innama at-taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat ke-17, ya. Surat An-Nisa ayat ke-17 tentang taubah juga, itu menunjukkan bahwasanya lafal taubat ditakwirkan dalam Al-Qur'an dengan maksud kembali dari kemaksiatan, bukan kembali menuju kemaksiatan. Innamat taubatu 'ala Allahi alladziina ya'maluna as-su'a bijahalah. Innama sesungguhnya at-taubah, yang namanya taubat 'ala Allah, taubat kepada Allah, itu berlaku atau hanya pantas bagi siapa? Lilladziina ya'maluna as-su'a bijahalah. Bagi mereka yang melakukan kejahatan bijahalah, diterjemahkan di sini karena tidak mengerti. Summa yatubuna min qarib, kemudian segera bertobat. Muskilahnya di sini adalah sebagian dari orang mungkin menafsirkan atau memahami innama at-taubatu 'ala Allah, sesungguhnya disebut taubat kepada Allah, alladzina ya'mal lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Ya, jahalah di sini memang asal katanya jahalah, tidak tahu. Tetapi maksud dari ayat ini harus dipahami baik-baik, bahwasanya orang yang tahu pun ketika dia beramal buruk tetap harus bertaubat. Paham di sini? Kalau antum lihat ayat 3 surat An-Nisa ayat 17, ya. Jangan sampai mentang-mentang sudah paham bahasa Arab kemudian menafsirkan sendiri. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Ya. Sesungguhnya yang namanya taubat kepada Allah itu hanya berlaku atau hanya pantas dilakukan oleh orang yang melakukan su, keburukan, bijahalah. Diterjemahkan bi sababiyah, karena jahalah, ketidakmengertian, diterjemahkan begitu. Maksudnya berarti kalau pakai terjemahan ini, ya, maknanya, mafhum muwafaqahnya, orang kalau tidak paham, tidak mengerti, kemudian melakukan keburukan karena dia tidak mengerti hukumnya, pantas dia bertaubat. Mafhum mukhalafahnya, orang yang sudah mengerti ini hukumnya haram tapi dia tetap mengamalkannya dan dia sudah mengerti, maka dia tidak pantas taubat. Itu kan jadi rusak maknanya. Yang betul dalam pemahaman ayat ini insyaallah adalah bijahalatin, di sini maknanya bukan adamul ilm, bukan adamul ma'rifah bil hukum, bukan tidak tahu makna, tidak tahu hukum, bukan. Tapi maksud jahalah di sini adalah segala bentuk amalan atau melakukan hal keburukan adalah jahal. Ya. Segala bentuk berlaku buruk itu adalah jahal, kebodohan. Baik dia tahu hukumnya ataupun tidak tahu hukumnya, itu makna yang lebih tepat insyaallah. Ya. Jadi taubat kepada Allah itu pantas bagi siapapun yang melakukan kejahatan karena memang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Karena saya seluruh orang yang berbuat jahat, salah, itu berarti dia bodoh walaupun dia tahu. Bahkan lebih bodoh lagi kalau dia sudah tahu hukumnya. Gitu ya. Itu maknanya. Nah, taubat di sini konteksnya berarti apa? Merujuk kepada Allah. Ya, rujuk dari kemaksiatan. Rujuk dari kesyirikan menuju tauhid. Rujuk dari kekufuran menuju iman. Nah, kemudian beda konteks ketika tadi taubah, kalau di konteks, kalau di kalimat atau kata aubah, aubah. Kalau tadi ada taubah, ini ada aubah. Tadi pakai ta, sekarang pakai hamzah. Aubah, nanti jadinya awab. Fa'aktharu ma ja'a fi hali ta'ati wal fi'li al-mardhi. Normalnya atau mayoritasnya dalam Al-Quran penyebutan kosakata aubah atau awab itu dalam konteks ketaatan atau perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba misalnya ya misalnya di sini awab bin hafiz, likulli awab bin hafiz. Ada contoh di ayat lain misalnya surat Sad ayat 44. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Di sini kami dapatkan nabi tersebut adalah seorang sabir yang sabar. Sabar itu ketaatan dan fi'il atau perbuatan yang diridhai oleh Allah. Sebaik-baik hamba sesungguhnya dia awwab. Allah mensifati Nabi Daud awwab. Ya. Karena apa? Karena perbuatan baiknya. Jadi dalam Al-Qur'an kata-kata itu kadang sama. Kalau dimaknai sama sinonim semuanya. Tetapi ditakbirkan di beberapa tempat ada spek masing-masing. Kalau taubah itu ditakbirkan dalam Al-Quran dalam konteks rujuk dari kemaksiatan, ya, melepas kemaksiatan. Kalau aubah atau awab misalnya, itu dalam konteks, atau awabin, dalam konteks yaitu beramal soleh, berbuat ketaatan. Ya. Adapun inabah, inabah itu dalam konteks rujuul qalbi, yaitu lebih ke qalbu, kembalinya qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di poin ke berapa? Poin keempat ada qalb munib. Waja'a biqalbin munib. Nah, itu awab, ada juga munib. Munib dari kata inabah. Jadi satu dan empat ada keterkaitan. Bedanya kalau misalnya awab itu lebih ke apa? Lebih ke perkataan atau perbuatan anggota tubuh ditakbirkan di sini. Tapi kalau misalnya inabah lebih dikaitkan dengan apa? Qalbu. Lebih dikaitkan dengan qalbu. Ya, antum konsentrasi, jangan bengong. Ya. jangan ngeliatin kanan padahal bengong. Harus fokus. Ya. Jangan mata itu ngeliat tapi bengong pikiran, nggak boleh kayak gitu. Ya. Itu bukan awab kayak gitu ya. Baik, ini masih pembahasan tentang awab. Al awab kata Umar Ubaid bin Umair apa? Alladhi yatadhakkaru dhunubahu thumma yastaghfiru minha. Ya. Itu yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Dan itu bisa kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu dianjurkan juga ketika sebelum tidur ya mikir ya. Bukan mikir apa-apa, mikir kesalahan di hari ini apa gitu. Mengingat dosa-dosa lalu istighfar. Supaya besoknya lebih baik lagi, gitu kan? Itu seorang yang awab. Kalau menurut definisi Ubaid bin Umair. Begitu juga dengan definisi Mujahid rahimahullah, seorang tabi'i. Al-awwab huwa alladhi idza dzakara dzanbahu fil khala'i istaghfar minhu. Al-awwab adalah alladhi idza dzakara dzanbahu, yang jika mengingat dosanya fil khala'. Khala ini artinya kesendirian. Khala artinya kesendirian. Ya. Dari kata khulu. Ya, makanya khalwat itu menyendiri, ya. Makanya baitul khala atau al khala juga disebut apa? Kamar mandi. Kenapa? Karena antum enggak berdua pas mandi kan? Buang air besar sendiri pasti, ya. Enggak ngajak teman-teman. Kalau pun diajak enggak ada yang mau pasti kan? Itu disebut khala. Karena sendiri, ya. Kalau berdua bukan khala lagi itu, ya. Tapi tetap aja walaupun berdua tetap tempat itu namanya khala karena mayoritasnya dipakai sendirian di situ kan. Ya, enggak bareng-bareng. Maka sebenarnya kalau ada kemudian misalnya tentara atau apa kan mandi bareng itu enggak boleh seperti itu, ya. Itu tempat khala tapi untuk ikhtilat, enggak boleh, ya. Tempat khalwat tapi untuk ikhtilat enggak boleh, ya. Nah, ketika melihat dosanya di kesendirian, dia memohon ampun kepada Allah darinya. Itulah orang-orang awab. Dan di antara ciri khas orang awab juga adalah mengamalkan sholat duha di waktu seperti sekarang. Tapi jangan sekarang, ya. Ntar, mungkin pas istirahat. Sekarang sholat duha, kemudian Anda dijadikan sutroh lagi. Depan gitu. Oh, Anda pindah pokoknya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Hurairah, la yuhafidhu ala salati duha illa awab, wa hiya salatul awabin. Tidaklah seorang yang muhafadah, yang betul-betul muhafadah itu menjaga, ya. Hifz dengan muhafadah itu lebih sungguh muhafadah dibandingkan hifz. Hifz itu umum, yaitu sekadar menjaga biasa. Tapi muhafadah itu menjaga dengan betul-betul sampai berusaha tidak loss sedikit pun, ya. Itu muhafadah. Maka kata Rasul, la yuhafidhu, bukan la yahfadhu. La yuhafidhu ala salati duha illa awwab. Tidaklah orang yang betul-betul menjaga, ya, salat duha, yaitu di waktu setelah syuruq, ya, sampai ke matahari tepat berada di atas kita, sekitar 15 menit sebelum zuhur, itu waktu untuk duha. Dan semakin panas itu semakin bagus, ya, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya salatul awabin, dan salat duha nama lainnya adalah salat al-awabin. Ya. Jadi di sini la yuhafizu ala salati duha illa awabun, wa salatul duha itu adalah apa? Salatul awabin. Yaitu salat orang-orang yang betul-betul ya awabin. Dan tadi kalau kita baca definisi dari para salaf kita, awabin itu yang suka betul-betul kembali kepada Allah, ya, mengingat apa, mengingat dosa-dosanya. Dan begitulah, kalau misalnya antum sering introspeksi diri, ya, baik dengan cara apa namanya, tilawah dan mentadaburi Al-Quran, atau dengan cara menghafal, mulai menghafal dan memaknai Al-Quran, atau dengan sering mengikuti kajian mungkin tazkiyatun nufus dan seterusnya, maka di antara faedahnya adalah antum akan tergerak insyaallah untuk mengamalkan salat duha pada waktunya dan menjaganya. Ya. Adapun kalau misalnya kita lalai akan salat duha, maka berarti belum ada kesempurnaan dari segi taubat kita. Begitu. Begitu. Maka muhasabatun nafs. Ya, ini kan kajian ini kan tujuannya untuk membersihkan hati dan membuat salat kita lebih khusyuk. Ya. Jadi kalau misalnya ngaji tapi sholatnya ternyata setelah ngaji sholatnya nggak lebih khusyuk, berarti ngajian tuh nggak berfaedah. Ya, apa ngajinya? Ada ngaji ilmu bahasa Arab, nahu sorof. Ya. Abis itu semakin tambah khusyuk nggak sholatnya? Nggak ada faedah antum ngaji. Apa ngajinya antum mana? Ngaji ilmu-ilmu alat seperti usul fiqih, mustalah hadis biar paham nas-nas, biar paham kalam ulama. Setelah antum berhasil, maksudnya mulai ngaji kitab-kitab usul fiqih atau ilmu-ilmu alat seperti mustalah hadis juga, balaghah, nahwu, sharaf, ternyata enggak ada kemudian salat antum enggak lebih berisi, enggak lebih bergizi, dan enggak ada dorongan untuk tambah hafalan, enggak ada dorongan untuk menunaikan salat duha. Ini tidak bermanfaat kajian yang antum hadiri. Ya mungkin bermanfaat, berkah dapat di berkah majelisnya. Efeknya enggak ada udah setelah itu. Ya, seperti antum kena cemeti, habis itu selesai, enggak ada rasa lagi. Cemeti itu dirasakan setelah dipecut. Habis itu udah selesai. Udah enggak ada bekas lagi, ya. Maka kalau antum ngaji enggak ada bekasnya, ya minimal adalah bekasnya di salat, tambah suka sama salat, tambah cinta sama Al-Qur'an, tambah suka baca hadis, tambah suka karena ilmu. Jadi bukan hanya suka majlis ilmu saja. Ya, bukan suka hadir saja, bukan, tapi menyukai efek dari majelis ilmu, dan itulah tujuan kita menuju majelis ilmu, kan tujuannya itu, bukan apa-apa. Ya begitu ya kawan sekalian. Maka jadilah kita seorang yang awam. Dan di antara karakter orang awam apa? Menunaikan salat duha. Dan mana yang lebih afdol, salat duha atau salat lail? Salat lail. Ya, maka aneh kalau misalnya kita salat duha rajin tapi salat lail tidak rajin. Aneh itu. Nah kemudian ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, sebenarnya dua hadis, ada hadis dari Ibnu al-Adra', ada hadis dari Uqbah bin Amir, tetapi hadis Ibnu al-Adra' dihukumi dhaif, sedangkan hadis Uqbah bin Amir dihukumi hasan li ghairihi. Kita baca di sini, ini tentang tokoh awam. Di antara sahabat Nabi ada seseorang yang dilabeli oleh Nabi SAW sebagai awam. Nah, jadi Ibnul Adra' bercerita, kuntu ahrusun Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu ketika aku menunggu Nabi, maksudnya menunggu di sini menjaga Nabi, ya, berdekatan dengan Nabi, ngobrol dengan Nabi, berdekatannya suatu malam. Fa kharaja li ba'di hajatih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar karena ada keperluan. Fa ra'ani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat saya, fa akhadha bi yadi, kemudian megang tangan saya. Fantalaqna, kami pun bertolak, pergi. Famararna ala rajulin yusalli yajharu bil Qur'an. Kami pun melewati seorang, ya, yang salat dan menjaharkan Al-Qur'an. Paham di sini salat apa? Salat malam. Salat malam itu boleh untuk dijaharkan bacaan Qur'annya. Terutama kalau misalnya antum adalah penghafal Al-Quran, itu biasanya lebih enak ketika bacanya itu dijaharkan ketika sholat. Antum rasakan ikhwan, kalau antum punya berapa hafalan syekh dari Al-Quran, walaupun juz amma misalnya, dan antum paham maknanya, antum sholat malam dengan mungkin digelapin gak apa-apa. Kemudian itu jauh lebih nikmat dibandingkan antum mungkin baca. Iya, kalau antum paham maknanya, kalau gak paham maknanya, ya Allah alam, pahamilah maknanya. Baca, boleh dijaharkan, tapi jangan terlalu mengganggu orang tidur. Ya, boleh. Biasanya orang-orang yang mempunyai hafalan itu layaknya dia murojaah, di antara bentuk terbarokah murojaah itu ketika di sholat dia. Insyaallah seperti itu. Apalagi kalau dia tahu maknanya itu, masyaallah. Ya, dan insyaallah hal seperti itu akan berpengaruh pada akhlaknya, berpengaruh pada hatinya. Ya, jadi jangan remehkan hafalan Quran. Yang penting kan paham, bro. Iya, yang penting paham, tapi hafal juga penting gitu. Ntar jenggotan-jenggotan pas disuruh di terminal jadi imam, ya, kalau bacaannya Al-Fatihah, terus habis itu baca apa? Al-Fatihah lagi karena enggak ada yang hafal gitu kan? Atau Qul Huwallahu Ahad. Itu udah terlalu mainstream, antum masa enggak malu. Penampilan anti mainstream, jenggotan, cingkrangan. Tapi kelakuan atau isi, ya isinya lokal, mainstream, ya nggak bisa gitu dong ya. Tambah, upgrade lagi ilmunya, gitu. Nah, kemudian kita pergi dan ada orang ya sahabat Nabi gitu di dalam rumahnya itu menjaharkan bacaan Quran di sholat malamnya. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, asa an yakuna muraiya. Ini kemungkinan dia riya ini. Ya. Riya dengan bacaannya. Nah, ini Rasulullah yang ngomong, bukan kita. Kalau kita yang ngomong enggak boleh. Karena kita enggak tahu. Ya, kecuali kalau indikasinya sangat kuat, ya. Tapi ini Rasulullah yang ngomong. Maka aku pun yaitu Ibnu Al-Adra' berkata kepada, "Ya Rasulullah, yusalli yajharu bil Qur'an." Ya Rasulullah, orang itu kan sholat dan menjaharkan Al-Quran, bagus gitu, bagus, gak ada masalah ya Rasulullah, kenapa? Kemudian farafadu yadi, Rasulullah yang tadinya menggamit tangan Ibnu Al-Adra, rafadu yadi gitu kan, merafadu itu menolak tanganku, melepaskan tanganku. Summa qal, kemudian Rasulullah berkata, innakum lan talalu hadal amro bil mughalabah. Artinya lah, kamu itu ya, sebenarnya kalian di sini, tapi maksudnya kalian yaitu kamu, kamu enggak bakal menang, enggak bakal bisa menang dalam Islam kalau kamu mendebat. Maksudnya mendebat saya. Saya bilang itu mungkin riya, kamu malah berusaha kontra dengan saya. Enggak bisa. Ya, ini pelajaran di sini ya, kawan. Pelajaran di sini adalah gimana Islam mau menang kalau misalnya sudah ada Rasulullah berkata, kamu memaling-malingkan gitu. Gitu kan? Summa qal, padahal ini konteksnya apa? Ibnu Al-Adra' berusaha untuk husnudzon gitu loh. Tapi kan sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ini riya ini gitu kan. Kemudian kharaja dzata lailah, di malam hari lainnya ya, terjadi lagi yaitu sama Ibnu Al-Adra' jalan, famararna ala rajulin yusalli bil Qur'an. Kemudian kami berjalan ada orang juga yang membaca Al-Qur'an yaitu dalam salatnya dan suaranya keras. Maka Ibnu Al-Adra ya berprinsip mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa an yakuna muraiya. Kata Ibnu Al-Adra, ya Rasulullah, kayaknya riya tuh dia tuh. Ngikutin apa? Ngikutin statement Rasulullah sebelumnya. Maka kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla innahu awwab." Tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia adalah seorang awwab. Lu kemarin Rasulullah ngomong gitu, saya berusaha husnudzon, ya Rasulullah malah mentahdir saya. Sekarang saya ngikutin engkau ya Rasulullah, gitu kan? Saya salah lagi, gitu kan? Kalla innahu awwab, kata Rasulullah. Enggak. Dia adalah seorang yang awwab. Ya, seorang yang awwab ya. Definisi ini. Kemudian Ibnu Adra' fanadhartu, aku berusaha melihat siapa sih orang ini maksud. Fa idza huwa Abdullah. Abdul di sini fa idza huwa Abdullah Zu al-Bijadain namanya. Abdullah Zu al-Bijadain. Ternyata sahabat tersebut Abdullah Zu al-Bijadain. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, tetapi hadis ini dihukumi dhaif ya. Karena ada sanadnya bermasalah. Tetapi di dalam riwayat Imam Ahmad lainnya dengan sanadnya dari Uqbah bin Amir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rajulin yuqalu lahu dzul bijadain. Rasulullah SAW berkata tentang seseorang yang bernama Dzul Bijadain yang tadi, Abdullah Dzul Bijadain, innahu awwah, sesungguhnya dia adalah seorang awwah. Awwah itu sama dengan awwab. Jadi sinonim awwab juga awwah. Ya, awwab itu orang yang suka rujuk kepada Allah, dan awwah juga orang yang suka rujuk kepada Allah. Tetapi kenapa kok diberi dengan awwah? Karena saking seringnya berkata, di sini maksudnya apa? Menyesali dirinya, itu maksudnya. Maka Abdullah Dzul Bijadain disebut awwah. Coba lihat antum, hal-hal seperti ini mungkin belum pernah antum dengar sebelumnya. Awwah, awwah, awwah dari oh, ternyata itu ilmu semua insyaallah, ya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebut oleh Allah awwah. Karena Nabi Ibrahim itu memiliki hati yang lembut sekali. Ya. Memiliki hati yang sangat-sangat lembut terhadap kaumnya, terhadap semua. Bahkan kata Nabi Ibrahim alaihissalam, faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang ikut saya meluk agama Islam, sesungguhnya dia termasuk golongan saya. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang melanggar, membangkang pada saya sebagai nabi, maka sesungguhnya engkau ya Allah ghafur ar-rahim. Ghafur ar-rahim, astagfirullah. Fa innaka ghafur rahim. Enggak pakai ar, enggak pakai alif, al. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Tuh, lihat. Kepada orang yang melawan Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim doakan, ya Allah, engkau Maha Pengampun dan Merahmati. Mudah-mudahan engkau ampuni orang-orang ini. Ya, jadi Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim, sebagian dari ulama mengatakan Ibrahim itu bahasa apa? Bahasa Ibrani, ya kan? Yang kalau diarabkan dia adalah Abun Rahim, bapak yang rahim. Bapak yang apa? Rahim. Pakai ha, bukan pakai ha. Itu kalau sebagian ulama mengatakan Ab Ibrahim, kan dari kata Abraham, Ab Rahim. Itu kalau sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dan di antara bentuk rahmatnya, sayangnya Nabi Ibrahim, kan beliau sebagai bapak, bahkan dinobatkan bapaknya Abul Bala, bapaknya Bala, dan bapaknya para nabi, ya kan? Nah, dan sangat-sangat sayang sama keturunannya. Iya, sampai beliau alaihi salam itu kan mendoakan semua keturunannya. Iya. Ya. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Ya. Ya Rabb, ya Rabbku, jadikan saya orang yang menunaikan salat. Tuh lihat Nabi Ibrahim itu. Wa min dzurriyyati, dan juga zuriat saya, keturunan-keturunan saya, tolong jadikan sebagai orang yang rajin sholat. Nah, begitu ya khawat sekalian. Jadi awwah itu karakter para nabi juga, di antara Nabi Daud, Nabi Ibrahim, dan seluruh para nabi insyaAllah ta'ala. Baik, kemudian Sa'id bin Al-Musayyib berkata, huwa alladhi yudhnibu thumma yatubu thumma yudhnibu thumma yatubu thaniyata. Dia adalah orang yang berbuat dosa, kemudian bertaubat, lalu berbuat dosa lagi, kemudian bertaubat lagi. Maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya udah pernah dosa, tapi saya taubat, tapi habis itu saya melakukan lagi. Kalau taubat yang pertama itu betul, maka dihapus dosa yang pertama, kemudian melakukan dosa lagi, gimana nih? Ya kadang-kadang, dan seringkali manusia memang seperti itu, gitu. Ya, jadi ada kewajaran melakukan mengulang dosa, bukan berarti ini melegalisir fadl, bukan. Tapi itulah manusia, ya, itulah manusia. Maka dalam kitab yang disebut At-Tawabin karya Abdullah Abu Abdul Ibnu Qudamah, ya, Al-Hanbali rahimahullah, beliau punya kitab At-Tawabin. Beliau menyebutkan riwayat, namun ini diriwayatkan tidak dengan sanad yang betul-betul tepat, ya. Dan juga ada kegoncangan apakah ini diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham. Ada yang mengatakan ini diriwayatkan dari Al-Husain bin Ali, ya. Macam-macam, ada dua versi. Di kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan, dan di banyak-banyak kitab disebutkan, ya. Suatu cerita di sini yang mungkin sebagian dari kita mungkin saja pernah dengar. Kalau Anda sudah pernah dengar, ya. Kalau antum wallahu alam. Udah pernah dengar belum kisah ini? Hah? Udah pernah dengar belum? Belum, ini aja belum anak kasih tahu yang mana. Coba antum bisa tebak enggak? Enggak bisa, sampai akhir habis kajian juga enggak bisa ketebak. Di sini ada seorang pria, jaa ila Ibrahim bin Adham. Ini dari kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah. Ada seorang salaf bernama Ibrahim bin Adham, alim, seorang ahli hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis. Kemudian pria itu berkata, "Ya Aba Ishaq." Jadi Ibrahim bin Adham ini punya kunyah Abu Ishaq, ya. "Inni musrifun ala nafsi." Saya ini betul-betul musrif, yaitu saya betul-betul banyak berbuat dosa, ya, gitu maksudnya. "Fa'rid 'alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidan liqalbi." Maka tolong berikan sesuatu yang bisa menjadi penolong buat hati saya dan nasihati saya, gitu maksudnya. Ya, jadi dirinya ini, pria ini datang ke seorang alim, "Ya Ibrahim bin Adham, saya ini banyak maksiat, saya banyak salah. Gimana ya saya, caranya tuh supaya saya itu berhenti, stop dari maksiat dan seterusnya. Saya mau taubat tapi kok enggak bisa-bisa, Ibrahim." Ya. Syaf, ini beliau radhiyallahu rahimahullah tidak langsung mencela dan antum manhaj yang goncang antum. Enggak mau gitu kan? Nah, enggak langsung pakai gitu-gituan, tapi nasihati ya. Maka in qabilta khamsa khisalin wa qadarta 'alayha lam tadurruka ma'siyatun wa lam tubiqka ladzatun. Kalau misalnya kamu menerima 5 khisal, 5 kriteria ini, ya, dan kamu mampu melakukannya, maksudnya kamu benar-benar mengamalkan ini, enggak ada maksiat yang akan memberi mudarat pada muslim, kamu enggak bakal maksiat lagi deh. Ya, dan enggak bakal lezat bermaksiat. Enggak enak maksiat itu nanti. Kalau kamu mengamalkan 5 ini atau kamu memperhatikan 5 ini dan mengamalkan konsekuensinya. Maka orang itu, pria itu berhat, ya Aba Ishaq. Hat di sini artinya ya tell me gitu. Artinya arti apa ya? Maknanya lah gitu, bukan arti harfiah, bukan. Tell me, beritahu aku wahai Aba Ishaq. Maka dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, "Ammal ula fa idza aradta an ta'si Allah fala ta'kul rizqahu." Yang pertama, kalau kamu memang pengin, sedang berpengin maksiat Allah, maka jangan kamu makan rezeki dari Allah. Maka kemudian berkata itu pria, "Ya Ibrahim, famin aina akul wa kullu ma fil ardi min rizqihi." Kalau gitu saya makan dari mana dong? Semua yang ada di bumi ini kan rezeki dari Allah. Ya, terus saya makan dari apa? Kalau misalnya saya mau maksiat, saya makan dari selain rezeki Allah. Dari mana? Maka kemudian Ibrahim bin Adham membalikkan, "Ya hadza, duhai," kan? "Afa yuhsin an ta'kula rizqahu wa ta'si?" Apa cocok kamu memakan rezeki dari Allah kemudian kamu membangkang perintah Allah? Nah, maka dia mikir, la. Karena kalau misalnya antum baru dikasih waktu dulu masih remaja, misalnya antum minta uang, "Mak, minta 5.000 gitu. Dulu 5.000, sekarang 50.000 kan? Dulu 5.000, minta 5.000. Dikasih mama, ya. Habis itu bite the hand that feeds gitu kan? Apa artinya? Habis itu disuruh emaknya apa? Disuruh emaknya beli galon, nah, apa antum sebenarnya? "Adit, beli galon." "Oh, enggak mau. Lah barusan dikasih 5.000 sekarang." Nah, kan? Enggak tahu malu gitu loh. Ya, enggak tahu balas budi gitu. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi kan ketika menghamparkan bumi, memberikan rezeki kepada kita semua, ya kemudian kita maksiat, apa cocok? Enggak cocok. Had atsaniyah. Ya udah, kalau gitu coba choice yang kedua. Oke, yang kedua. "Wa idza aradta an ta'siyah fala taskun syai'an min biladihi." Ya udah, yang kedua kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu kepengin bermaksiat, jangan kamu tinggal di bumi Allah. Kata laki-laki itu, "Hadza a'zamu min al-ula." Ini lebih gede lagi daripada yang pertama tadi. Rizki masih mending, ini bumi, saya mau kemana terus? Tinggal solo di planet lain dan planet itu pun milik Allah. "Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askun?" Timur, barat dan antaranya semua milik Allah, terus saya mau tinggal di mana gitu kan? Maka kata Ibrahim, "Ya hadza, Duhai, apa yuhsinu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa tasih? Apa memang layak kamu makan pemberian dari Allah, terus kamu tinggal di tempat yang Allah sediakan, kemudian kamu bermaksiat kepada Allah? Gimana ya? Antum kontrakan gratis, makan disediain sama ibu kos. Besok-besoknya antum nilep jemuran ibu kos misalnya. Gimana? Kan kurang ajar. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada itu. Enggak cocok kata dia. Ya udah. The third choice gitu. Pilihan ketiga, hat ats-tsalitsa. Maka kata Ibrahim bin Adham, "Idza aradta an ta'siya wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi, fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fihi." Kamu kan sekarang sudah tahu kamu itu rezeki dari Allah, ya kan? Kemudian bumi ini bumi Allah. Ya udah, cari tempat yang Allah tidak bisa melihatmu bermaksiat, maka silahkan bermaksiat di tempat yang Allah tidak melihatmu. Maka kemudian mulai tadinya dibilang ini, "Ya Ibrahim, kaifa hadza wa huwa muttali'un ala ma fi as-sarair?" Lah Ibrahim, gimana saya bisa bermaksiat padahal Allah itu Maha tahu segala hal dan rahasia? Maka kemudian Ibrahim bilang, "Ya hadza fa yuhsinu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'sihi wa huwa yaraka wa yara ma tujahiru bihi." Duhai, wahai pemuda, apa cocok kamu makan rezeki dari Allah, kamu tinggal di bumi Allah ciptakan, kemudian kamu bermaksiat sedangkan Allah melihat betul kamu itu? Lu bilang, "Enggak juga sih, enggak bisa saya kayak gitu." Hat ar-rabi'ah. Ya udah, coba yang keempat. Nah, yang keempat kata Ibrahim bin Adham, "Idza ja'aka malakul mauti liyaqbid ruhaka, faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'malu lillahi wa a'mala lillahi amalan salihah." Ya. Kemudian yang keempat, kalau misalnya nanti kamu lagi bermaksiat nih, datang malaikat maut untuk mencabut nyawa kamu, maka bilang ke malaikat maut, "Ya akhirni malaikat maut, tolong dong taran dulu gitu kan, sampai saya taubat, taubat nasuha, abis itu saya bakal beramal deh, baru abis itu silahkan cabut nyawa saya." Bisa gak? Maka orang itu garuk kepala kan, "Gak mungkin juga ya saya kayak gitu." Nah kemudian kata Ibrahim, "Ya hadza fa anta idza lam taqdir an tadfa'a 'anka al-maut litatuba wa ta'lam annahu idza ja'a lam yakun lahu ta'khir fa kayfa tarju wajhal ikhlas?" Kalau misalnya kamu enggak bisa menolak kematian supaya bisa taubat, enggak bisa menolak kematian kalau udah datang kematian, lalu gimana kamu bisa bermaksiat? Allah melihat kamu, ini bumi Allah, kemudian rezeki dari Allah, kemudian malaikat pun tidak bisa kamu halang-halangi, kamu masih bermaksiat. Yang terakhir, ya udah yang terakhir dah Ibrahim, coba yang terakhir apa? Nah, yang terakhir ini paling akhir nanti ya, misal udah mati nih ya. "Idza ja'atka az-zabaniyah yaumal qiyamah liya'khudhunaka ila an-nar fala tadhhab ma'ahum." Yang terakhir, kalau datang nanti malaikat zabaniyah, antum tahu zabaniyah? Sana da'uz zabaniyah. Apa itu zabaniyah? Malaikat yang mengurusi neraka kan, yang mengurusi penghuni neraka, menyeret-nyeret orang ke neraka gitu kan, ditugaskan oleh Allah. Kalau nanti di akhirat nanti kamu kan bermaksiat, dihisab, kemudian masuk, mau masuk neraka, pas ada malaikat zabaniyah datang kepadamu untuk memasukkan kamu ke neraka, fala tadhhab ma'hum, jangan mau. Kalau antum begitu gimana? Ya gimana, masa enggak, ya masa udah diseret malaikat, enggak mau. Pokoknya saya mau ke surga, enggak mungkin kan? Habis itu apa? "Ya Ibrahim, hasbi ana astaghfirullah wa atubu ilaihi." Setelah itu di mau'izah oleh Ibrahim, itu sudah selesai. Udahlah cukup Ibrahim, udah saya istighfar dan saya taubat dari Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Walazima fil ibadati hatta farraqa al-maut bainahuma." Kemudian orang tersebut setelah mendapatkan itu, lazima fil ibadah, betul-betul beribadah istiqomah sampai kematian memisahkannya. Ya, masyaallah. Itu dari kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah. Tapi sekarang Hafiz, Hafiz ya Hafiz. Tafadhal Syekh Zulkifli, silakan. Sifat yang kedua, Hafiz. Ibnu Abbas berkata, ayyuna habiza lima Hafizun. Hafizun. Lima tamannahu. Enggak pakai tasydid. Lima lima tamannahu Allah. Lima tamannahu Allah alaihi wa qtarada. Dia pandai menjaga amanat dari Allah atasnya dan apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Di dalam jiwa setiap orang terdapat dua kekuatan, kekuatan meminta dan kekuatan menahan diri. Orang yang bersifat awab adalah orang yang pergunakan kekuatan meminta ketika kembali kepada Allah, mengharap ridhonya dan mentaatinya. Sedangkan orang yang bersifat hafiz adalah orang yang menggunakan kekuatan menahan diri ketika menghindari maksiat dan larangannya. Baik, jazakallah. Hafiz di sini karakter setelah awab. An yakuna hafizan lima tamanahu Allahu alaih. Bisa lima tuminahu Allahu alaih. Waftaradah. Dia pandai menjaga amanat dari Allah atasnya. Ya. Jadi apa yang Allah amanatkan atasnya dan apa yang Allah wajibkan kepadanya, dia jaga. Di antara amanat itu kan ya, ilmu dijaga ya. Hafalan bacaan Al-Qur'an, ilmu, keluarga, istri, anak, ya, itu kan semua amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam jiwa setiap orang terdapat dua kekuatan, kekuatan meminta dan kekuatan menahan diri. Meminta berarti doa, talab ya. Kalau menahan diri dafa'. Orang yang bersifat awab, yang nomor pertama adalah orang yang mempergunakan kekuatan meminta ketika kembali kepada Allah, mengharap ridha-Nya dan mentaatinya. Ya, orang yang bertaubat itu betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bersifat hafiz atau hafiz adalah orang yang menggunakan kekuatan menahan diri ketika menghindari maksiat dan larangan. Kita ini memiliki kekuatan, memiliki ikhtiar, pilihan dan usaha. Ya. Jadi ya, dengan kekuatan itulah kita akan dihisab nantinya. Ya. Ada hadis yang luar biasa jemaah sekalian yang masyhur juga di Arba'in Nawawi kalau tidak salah hadis ke-19 mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, ya. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku akan ajarkan kamu beberapa kata, beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, maka Allah pasti akan menjaga kamu. Gitu. Jadi cara kita mendapatkan penjagaan dari Allah adalah kita menjaga agama Allah dan peraturannya. Ya. Sebagaimana kita akan ditolong oleh Allah kalau misalnya kita menolong agama Allah. Ya. Sebagian Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada para hawariyin, "Man ansari ilallah?" Qala al-hawariyuna, "Nahnu ansarullah." Eh? Jadi ketika Nabi Isa bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa ansari ilallah? Siapa yang akan menjadi hawari penolongku yang akan menolong agama bersamaku?" Maka para hawariyun itu orang-orang terdekatnya Nabi Isa berkata, "Nahnu ansarullah." Ya kan? Fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Sebagian dari Bani Israel ada yang beriman dan mereka lah penolong agama Allah, dan sebagian lainnya kufur. Kemudian siapa yang Allah tolong? Siapa yang Allah tolong? Orang-orang yang beriman. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Ini perhatikan baik-baik ini. Fa amana fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim. Fa'ayyadna, maka kami perkuat, kami tolong orang-orang yang beriman. Ala aduwihim, atas musuh mereka. Disebabkan apa? Karena beriman dan menjadi penolong agama Allah, Gitu. Gitu. Fa'asbahu dhahirin. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang menjadi penguasa. Kapan umat Islam bisa menguasai betul-betul? Maksudnya dengan syariat Allah. Kalau betul-betul orang-orang ini beriman dan menjadi penolong agama Allah, bukan penolong hizbnya, ya, atau hawa nafsunya, atau untuk mengat dirinya semata, sebagaimana banyak orang-orang sekarang, kepentingan politik, kepentingan pribadi, kepentingan harta, kepentingan keluarga, ya. Jadi betul-betul memang untuk ditolong agama Allah yang betul-betul diangkat. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang berjuang betul-betul berperang tujuannya apa? Agar kalimat la ilaha illallah itulah yang semakin mencuat, itu yang fisabilillah, walaupun dia terbunuh itu fisabilillah. Karena tugas kita itu enggak harus targetkan harus sekarang. Enggak, yang penting perjuangkan. Tapi perjuangannya itu juga harus dengan niat yang salehah dan juga cara yang benar gitu. Jadi bukan dengan cara-cara yang sebenarnya itu hawa nafsu semata, ya. Jadi seperti itu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, in tansurullah. Kalau misalnya kalian menolong agama Allah, nah, terus apa balasan dari Allah? In tansurullaha yansurkum. Allah pasti akan menolong kalian kalau betul memang kalian pengen menolong agama Allah. Kalau cuman label ini membela Islam, tapi sebenarnya untuk popularitas semata, itu bukan menolong Allah dan Allah tidak akan menolong mereka. Kalaupun terlihat ditolong oleh Allah, itu mungkin karena ada orang-orang lemah, ya, yang mungkin ikhlas berdoa sehingga orang-orang yang sombong ini, mustakbir, itu mereka dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dapat berkah dari doa orang-orang yang lemah ini. Ya. Dan makin banyaknya orang lemah yang menjadi pengikut orang-orang yang menyimpang, itu menjadi hujjah atas orang-orang yang menyimpang itu nanti. Na'udzubillah. Jadi intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau misalnya kalian betul-betul mau menolong agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian, maka teguhlah dan yuthabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kaki-kaki kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Gak ada tuh orang kalau misalnya gak ikhlas nolong agama Allah karena sebenarnya pengen partainya doang, pengen dirinya doang yang populer dan seterusnya, gak akan Allah Subhanahu wa taala teguhkan dia. Karena yang cari dunia, ketika dunia hilang udah selesai, atau ketika sudah dapat dunia udah gak puas-puas. Ya. Wa tsabbit aqdamakum. Dan tsabbitul aqdam di dunia ataupun di akhirat itu dengan la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al amsala lin nasi la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu pernah lihat bagaimana pendapatmu, apakah kamu pernah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat ubudiyah, kalimat tauhid seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik, yang ranum buahnya mekar, semuanya kembang dan seterusnya. Asluha, asluha thabit. Yang namanya pohon yang thayyibah itu asluha thabit, akarnya betul-betul kokoh kuat. Dan ketika akar sudah kuat, pasti far'uha fis sama, yaitu cabang-cabangnya mudah ke atas. Ini seperti itu. Jangan jadi pagar tanaman atau tanaman pagar, ya. Atau tanaman liar, pagar yang lingkar-lingkar liar kesana kemari, gak jelas itu. Emang mereka sabit gak? Enggak, ngerecokin iya. Iya gak? Coba lihat, kalau misalnya di kebun-kebun samping rumah antum, ngelingkar-lingkar tuh tanaman. Kayak tanaman labu tuh, bukan, tapi bukan labu. Ya. Antum copot aja, copot semua itu. Iya kan? Emang itu sabit gak itu? Enggak, gampang. Seret, kecopot semua. Gampang itu hilangnya, yang seperti itu. Karena bukan syajarah thayyibah. Kurang bermanfaat, kambing wedus pun belum tentu mau sama dia. Manfaatnya apa? Yang ngerecokin doang. Itu kalau orang-orang yang enggak kuatan seperti itu. Enggak pakai kalimat la ilaha illallah, betul-betul ikhlasnya. Jadi yang mematapkan seseorang beragama itu, dia betul-betul mengamalkan dan memahami, mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Itu dalilnya tadi di surat Ibrahim. Dan kemudian di masih di surat yang sama itu Allah janjikan yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kan yuthabbit, mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman, tapi dengan apa? Bilqawli thabit, dengan la ilaha illallah. Ya, di mana? Di dunia doang? Enggak, fil hayati dunya wa fil akhirah. Para ulama beda pendapat. Fil hayati dunya, ada yang mengatakan di dunia ini, ada yang mengatakan dunia ini, maksudnya fil hayati dunya, di alam kubur ketika menjawab pertanyaan la man rabbuk Allah. Wa fil akhirah, dan juga di hari akhir, ada yang berpendapat hari akhir ini maksudnya di kubur atau di hari akhir. Ala kulli hal, yang penting dimanapun seorang akan teguh kalau misalnya dia berpatuh pada la ilaha illallah. Ya, dunia ataupun akhirat. Antum bisa kuat beribadah kalau misalnya betul-betul antum tahu, faham dan mengamalkan la ilaha, konsekuensi dari la ilaha illallah. Istiqomah antum. Tapi kalau selain Allah yang antum cari, udah enggak sabit, udah kayak tanaman ngejalar kayak gitu. Atau fa ammazzabadu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Zabat, antum tahu zabat, buih-buih di air, itu kan fayadhhabu jufa, akan hilang sia-sia itu. Ketika antum yang dicari dunia, hilang itu dunia. Dan tidak ada seseorang masuk ke kubur kemudian dimasukkan hartanya dan bermanfaat itu harta, enggak bermanfaat. Malah justru mendapatkan madharat nantinya, ditanya, dihisab. Ya, wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat kepada manusia, itu yang akan fayamkuthu fil ard, akan menetap. Dan insyaallah kalau misalnya antum memberikan manfaat betul-betul ikhlas, Allah janjikan itu akan bermanfaat. Pasti akan bermanfaat. Udah Allah janjikan, wa amma ma yanfa'un nas, apa yang bermanfaat buat manusia, agama Allah ini, yamkuthu fil ard, fayamkuthu fil ard, akan tetap di bumi. Begitu. Ya, jadilah seorang yang hafiz, yang menjaga agama Allah. Sebenarnya ini jauh dari apa yang kita bahas ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting bermanfaat ya. Amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, insyaallah ya. Nah, baik. Tadi kalau misalnya muhafadzah, nah, lihat awab, di antara amalan seorang awab apa? Yang bermuhafadzah terhadap salat duha. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat lain yang sahih insyaallah, la yuhafizu 'alal wudhu'i illa mu'min. Tidaklah yang bermuhafadzah terhadap wudu, berarti selalu menjaga wudunya. Maksudnya apa tuh menjaga wudu? Selalu diteruskan, apa namanya? Putus wudunya dengan buang air kecil atau besar. Langsung habis buang air kecil atau besar, wudu. Apalagi kalau ditambah salat setelah wudu. Itu luar biasa itu. Jadi tidaklah yang bermuhafadzah terhadap wudu kecuali mukmin, ya. Dan juga tentu setelah wudu ya, ada apa? Ya, salat. Dan salat fardu yang utama terutama, ya. Kewajiban yang paling utama muhafadzah terhadap salat. Dalam surat Al-Baqarah sebagaimana pernah kita bahas juga di tempat ini, hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta. Jagalah betul-betul oleh kalian salat-salat fardu was-salatil wusta. Dan salat wusta di sini ditafsirkan oleh banyak dari para ulama, dan juga ada hadis riwayat Ibnu Hibban kalau tidak salah, yang betul-betul langsung menyebutkan, Rasulullah menyebutkan salatul wusta, salatul asr. Jagalah salat asr. Jadi ini namanya adalah penyebutan khusus setelah keumuman. Salat lima waktu jagalah, dan juga salat asr yang termasuk salat lima waktu. Ya. Begitu. Dan di surat Al-Ma'arij, juga di surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, menjaga betul-betul salat-salat mereka. Iya. Dan selain itu juga wahfadzu aymanakum, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah. Dan jagalah janji-janji kalian, ya. Jagalah janji. Jadi hablum minallah, salat dijaga betul-betul, hablum minannas, janji dijaga betul-betul. Ya, termasuk janji mau'id, saya datang jam berapa, ya. Dan seterusnya itu juga harus perjanjian dengan kantor misalnya. Kalau telatan mulu di kantor padahal sudah deal jam segitu jam kerjanya, ini berarti belum begitu beriman ya. Nah, ada juga hifz, yaitu penjagaan terhadap fisik kita, disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis marfu' riwayat Ibnu Mas'ud. Al-istihya'u min Allah haqqul haya'i an tahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a. Rasa malu terhadap Allah atau dari Allah dengan sebenar-benar rasa malu itu an tahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada pada kepalamu. Apa yang ada pada kepala kita? Mata, hidung, lidah, kuping atau pikiran, itu semua dijaga. Wa tahfadzul batna wa ma hawa, dan kamu menjaga perutmu dan apa yang ya ada di perutmu ya. Ini lebih ke makanan. Jadi kalau hifdzur ra's ya dikatakan oleh para ulama, hifdzur ra's dikatakan oleh Ibnu Rajab ya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, hifdzur ra'si wa ma wa'a itu yadkhulu fihi hifdzus sam'i wal basar wal lisan min al muharramat ya. Menjaga pendengaran, penglihatan, lidah dari hal-hal yang haram. Wa hifdzul batni wa ma hawa, adapun menjaga perut, yatadamman hifdzal qalbi 'anil israri 'ala muharramin. Menjaga hati kita dari berterus-terus terhadap hal-hal yang haram. Ya. Begitu. Batn di sini berarti masuk bukan hanya lambung tetapi jantung pun sampai juga. Jadi jaga kepala dan jaga apa yang ada di dalam jantung kita. Nah, kenapa? Karena itu semua kenikmatan dan semua akan dipertanggungjawabkan. Ya. Dalilnya di surat Al-Mulk. Wa ja'alna lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa ja'alna lakum as-sam'a ya, kepala. Absar di kepala juga. Wal afidah ini batn wa ma wa'a. Batn wa ma hawa. Tiga ini. Allah selalu mendahulukan sama, kemudian basar, kemudian ini. Kenapa? Karena kronologinya ketika kita hidup, kita keluar dari rahim ibu kita, yang pertama berfungsi adalah sama terlebih dahulu. Dan mata belum begitu melihat, ya kan? Itu bayi yang baru lahir. Kemudian barulah berapa pekan kemudian mata mulai dari redup-redup apa, lama-lama bisa melihat normal. Dan afidah fuad itu baru ketika dia menjelang usia tamyiz atau baligh, baru betul-betul fuadnya itu sempurna, akalnya itu sempurna. Begitu, makanya disebut akil baligh, akil baligh, ya kan? Begitu. Dan di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ini dan ini akan diminta pertanggungjawaban. Iya, maka harus dijaga. Ya. Dan kalaupun kita banyak melakukan kesalahan di ini, maka istighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ini dan ini paling besar di sini ternyata lidah. Lidah yang paling mengerikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafiza ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga antara dua kumisnya ini dan ini ya, dan menjaga antara dua kakinya, kemaluan depan, maka dia akan masuk syurga ya, berarti jaga yang di kepala dan juga jaga kemaluan. Jadi semua harus dijaga gitu. Yang belum dijaga ya adalah jemari, yang kadang-kadang sekarang malah lebih buruk daripada lisan. Alhamdulillah. Ya, sekarang masya Allah fitnah zaman sekarang. Ya. Baik, seperti itu dari kata hafiz. Insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Kalau pertanyaan ditulis di kertas. Kalau tidak ada, ya jangan ditulis. Ya. Syekh Zulkifli, tafadhol. Yang mau air silakan di apa, ada air di situ bisa diambil. Yang mau air, mungkin haus ya, tafadhol. Sifat ketiga, Hasyiar Rahman. maksudnya orang yang takut dan tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih, sebagaimana dalam ayat ke-33 surah Al-Kahf, man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya. Baik, khasyar rahman, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan selain dari ini di surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, ya. Sungguh barang siapa yang takut kepada Rabb-nya padahal dalam keadaan apa? Tidak melihatnya, maka dia akan mendapatkan maghfirah dan juga ganjaran yang besar. Jadi kalau taubat itu bukan hanya dihapus dosanya, tapi ditimpali dengan pahala yang besar dan rahmat yang agung, ya, insyaallah seperti itu. Ya. Dan ketika disebut khasyah, itu kan amalan qalbu pertamanya. Khasyah dan khudu' diawali, dan khusyu' diawali dengan amalan qalbu. Ya, seseorang bisa pura-pura takut, seseorang bisa pura-pura tunduk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang betul-betul takut dan siapa yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya dengan hakikat takut yang betul dan hakikat tunduk yang betul, itu akan berkonsekuensi amalan soleh yang betul. Ya. Baik ketika diketahui ataupun tidak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala setelah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wasirru qawlakum aw ijharu bih. Silakan kalian tampakkan atau tidak tampakkan perkataan kalian, Allah Maha tahu sebenarnya. Innahu alimun bidzati sudur, Maha tahu amalan hati kalian sebenarnya takut apa enggak. Walaupun konteks ayat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya bahwasanya ini berkaitan dengan keadaan ketika itu, kan surat Al-Mulk itu kan surat Makkiyah. Ya, ketika itu orang-orang Quraisy, ya, mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala memberitahu melalui malaikat Jibril, ada yang ngomongin kamu wahai Muhammad, ada yang ngistau, ada yang ngatain kamu gini-gini wahai Muhammad, gitu. Sehingga Nabi Muhammad pun tahu. Maka sebagian orang-orang kufar Quraisy, musyrikun, mereka bilang ke teman-temannya, jangan keras-keras ngomongin Muhammad supaya Tuhannya enggak tahu. Maka Allah taala menjawab, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Silakan, ya. Mau disirkan, mau dijaharkan, innahu alimun bidzatis sudur. Ya. Jadi au di sini, ya, asirru qaulakum au, ya kan, ijharu bih. Au di sini bukan pilihan, tetapi taswiyah, au taswiyah, yaitu penyamaan. Kadang-kadang dalam Al-Qur'an au itu untuk taswiyah. Seperti kata di surat At-Tur, di surat At-Tur, astagfirullah, apa? Isbiru aw la tasbiru sawun alaikum. Kalian mau sabar ke atau tidak sabar sama aja. Oh, itu apa yang ada di neraka. Terus di surat Ar-Ra'd, sawa'un minkum man asrarul qawla wa man jahara bih. Tidak pakai waw. Di surat Ibrahim alaihissalam, di surat Ibrahim seperti di surat At-Tur. Jadi begini kondisi orang-orang penghuni neraka atau orang-orang sesat dan para pengikutnya. Ketika mereka sudah di neraka, wa barazu lillahi jami'a, atau belum di neraka, ketika dibangkitkan dari kubur, wa barazu lillahi jami'a. Barazu itu artinya baraz itu zahru, yaitu mereka muncul dari kubur-kubur mereka menuju ke Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa kecuali. Faqalat du'afa lil ladzina istakbaru, maka orang-orang du'afa, du'afa ini siapa? Atba', orang-orang pengikut yang lemah, muqallid terhadap orang-orang yang sesat atau orang-orang kafir. Faqalat du'afa lil ladzina istakbaru, mereka orang-orang yang pengikut ini, orang-orang muqallid awam ini berkata kepada alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong. Nah, sombong di sini ditafsirkan para ulama'nya, tapi dengan lafal istakbaru yang menunjukkan umum mereka istakbaru, kalau kita tafsirkan kepada hadis Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran, menampik kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi bisa jadi ini orang muslim yang punya banyak pengikut istakbaru ini, orang-orang mustakbirin. Orang muslim punya banyak pengikut tapi dia mengajarkan yang tidak benar, dan ketika dikasih tahu hal yang benar tolak. Wahabi kamu, enggak, takutnya seperti itu ya. Karena istikbar, menolak kebenaran, ghamtun nas. Ya kan? Menolak kebenaran dan ghamtun nas. Pertama menolak kebenaran, enggak, saya, ah, kamu apa sih, tahu apa sih kamu? Ya, wahabi kamu. Ya, ini ghamtun nas itu. Ya, makanya antum kok bisa jangan label-labelin macam-macam lah udah. Ya, nasihat-nasihatin aja, enggak usah pakai label-label itu. Baik. Udah seperti itu. Apa yang dikatakan oleh para pengikutnya, muqallid awamnya ini? Inna kunna lakum taba'. Kami dahulu hanyalah para pengikut. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Apakah kalian, wahai para ulama kami dulu, pemimpin kami dulu, tokoh kami dulu, kalian bisa enggak menghilangkan azab dari kami? Ini kan ketika mereka mau apa? Mau kena azab tuh. Jadi minta syafaat dari pemimpin mereka. Dan dalam surat Al-A'raf dihikayatkan itu saling celak mencelak, saling laknat melaknat. Jadi para pengikut makin banyak itu makin melaknat. Ini nih dia nih, dulu yang nyesatin saya nih. Ini nih ya Allah, berikan dia lipat ganda ini. Perdebat semua itu. Ya seperti itu keadaannya nanti, ya naudzubillah, antara orang-orang yang mengikuti kebatilan. Maka para pemimpin dendengkot ini, ya, mereka ya tentu enggak mau di apa-apain. Kemudian mereka bilang, qalu law hadana Allah lahadainakum. Aduh, kalau misalnya Allah memberi hidayah kepada kami, pasti kami akan kasih ke kamu hidayah. Udahlah, kata mereka. Sawun 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Udahlah, enggak usah nyalah-nyalahin, kata mereka. Sama aja kita mau ngeluh kek, mau sabar kek, ma lana min mahis, enggak ada jalan keluar. Itu kata siapa? Kata pemimpinnya, nanti lihat, enggak bisa mereka memberi syafaat, memberi manfaat, enggak bisa. Ya jadi terus kalangan awamnya gimana? Masuk neraka juga, enggak, kecebur juga gara-gara ikut kebatilan. Kenapa mereka enggak nuntut ilmu sebelumnya, gitu? Kenapa mereka mau-maunya ikut-ikutan orang-orang seperti itu? Dan kemudian syaitan pun juga berlepas diri. Waqala syaitan. Nah, ini syaitannya nih dari kalangan jin, iblisnya, syaitannya, korinnya. Lamma qudiyal amr, setelah semua hisab sudah dilakukan, tinggal masuk ke neraka aja. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Baru syaitan ngomong, sesungguhnya Allah itu telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalaupun saya, kata setan, saya memang janjiin kalian dulu di dunia, tapi saya langgar. Iya. Kemudian enggak mau disalahin juga. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya itu enggak punya hujah, enggak punya kekuatan, enggak punya apa-apa, illa an da'utukum fastajabtum li. Kecuali saya cuma bisanya apa? Saya ngajak kalian doang ke kesesatan maksudnya. Fastajabtum li. Kalian malah mau. Itu nanti syaitan kayak gitu. Makanya di surat Al-Hasyr, inni bari'um min, ya itu. Syaitan semua akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Ya. Tapi udah telanjur. Ya, jadi begitu. Uma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Kalian ngapain mau-maunya ikutan saya? Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan nyala-nyalain saya dong, itu kata syaitan. Ya sesali diri kalian sendiri. Itu jadi saling lempar-lempar tuduhan tuh. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Saya enggak bisa nolong kalian sekarang dan kalian enggak bisa nolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sebelumnya sudah kufur, sudah mengingkari terhadap apa yang kalian perbuat dari kesyirikan terhadap Allah dan juga saya. Maksudnya apa yang kalian lakukan itu sebenarnya saya ingkari. Udah. Syaitan ngakuin itu dan tapi enggak mau disalahin. Udah ente juga salah manusia, lagian ikut-ikutan saya gitu. Begitu. Jadi semua al-akhilla wa yauma idzin. Semua para kekasih di hari itu nanti mereka saling melaknat satu sama lain, saling musuhi satu sama lain, kecuali yang bertakwa. Ya, jadi kalau misalnya antum punya istri, istri jadikan bertakwa, antum bertakwa juga. Antum punya teman, bertemanlah dengan salihin, bertakwa. Ya, bersahabatlah dengan yang soleh-soleh supaya nanti di akhirat enggak jadi musuh. Karena siapapun kalau kita hanya berteman tanpa ketakwaan pasti di akhirat jadi musuh, insyaallah. Ya. Tapi jangan mau, ya, jangan mau berteman dengan yang seperti itu. Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan dijilat, ya, oleh api neraka sampai susu kembali ke apa kok sapi itu yang buat meras susunya itu? Indonesia apa tuh? Bukan putih, maksudnya tempatnya. Bangnya? Hah? Hambing. Itu nama suku Medan bukan? Si Hombing itu, ah? Ah? Hambing namanya. Itu bahasa mana, Mas Syekh? Oh, di kamus bahasa Indonesia ada ya? Berarti anak kurang piknik berarti ya. Ya, pokoknya itulah yang galonnya sapi itu kan, ya. Nah, jadi orang yang menangis betul-betul karena takut sama Allah tidak akan dijilat oleh api neraka kecuali sampai apa? Susu itu kembali ke dalam itu. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Iya enggak? Antum habis meras susu mau balikin supaya orang yang nangis karena Allah kena api neraka, enggak bisa. Antum balikin aja. Gimana caranya? Ditransfer gitu. Hah? Dibius atau gimana caranya? Atau di black dulu itunya ya keluar semua nanti susunya, gitu. Enggak bisa. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam, dan tidak berkumpul ghubar fi sabilillah, debu di jalan Allah dengan asap neraka, enggak ngumpul. Ini fi sabilillah, ghubar fi sabilillah kemungkinan adalah jihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir dan munafikun di medan perang. Tetapi ya semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rahmatnya kepada orang-orang yang seperti kita semua insyaallah, yang ya alhamdulillah mau ke kajian, ke majelis ilmu, naik motor, ya banyak debu enggak di luar? Banyak debu, angin banyak gitu kan. Belum nanti kena hujan, ya. Jangan nanti ya. Belum pernah dulu pernah kena hujan, ya. Kalau nanti kena hujan repot, ada enggak bawa apa-apa soalnya. Mana pakai sarung lagi ya. Susah kalau misalnya naik motor pakai sarung kena hujan itu susah banget itu. Dingin karena megar-megar nanti. Aduh, masyaallah. Iya. Nah, jadi la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Asap jahannam dengan debu fi sabilillah enggak bakal ngumpul. Maksudnya orang yang betul-betul fi sabilillah, dia merasakan sulitnya, dia merasakan teriknya, dia merasakan debunya, itu tidak akan masuk neraka insyaallah taala. Ya, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dibaca tolong Syekh. Qalbul munib. Masih pada ayat 33, Allah menyebutkan sifat lainnya bagi penduduk surga, yaitu waja'a biqalbil munib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Ibn Abbas berpendapat, yakni kembali kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, lantas melakukan ketaatan, menunjukkan kecintaan dan bersimpuh kepadanya. Ya, sudah. Lanjut, ambisin aja, ambisin. Setelah itu, pada ayat 34 sampai 35, Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang menyandang sifat-sifat di atas dengan firman-Nya, "Udkhuluha bisalamin, dzalika yaumul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari abadi, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Jazakallah khairan Syekh. Barakallahu fik. Mudah-mudahan bermanfaat bacaan antum insyaallah. Qalb munib itu qalbu yang betul-betul bertaubat, berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya inabah itu adalah sesuatu yang kita lakukan setelah bertaubat. Ada yang mengatakan begitu. Seperti kalau tidak salah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ada manzilah inabah, manzilah taubah. Kita taubat ya, bisa istighfar sama Allah dan seterusnya. Apa yang setelah bertaubat itu dari amalan itu disebut inabah. Itu sebagian ulama mengatakan itu perbedaan dari inabah dan taubat ya. Tapi di sini ya qalb munib yaitu qalb taib, qalb raji', kalbu yang rujuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kalbu sudah kembali kepada Allah, itu tenang banget insyaallah, ya. Sekarang orang banyak tidak tenang soal jodoh, soal ekonomi, soal banyak hal. Kenapa? Karena mereka tidak punya kalbu munib. Kalbu mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa. Dosa-dosa itu kan bikin titik hitam, bikin kegelapan, bikin kegalauan, bikin suudzon kepada Allah, bikin dan persangkaan-persangkaan lainnya. Seandainya dia lepaskan dosa-dosa tersebut, maka akan mudah bagi dia untuk bertaubat dan akan Allah cerahkan itu hatinya, enggak gelap lagi. Begitu. Sekarang apa yang kita khawatirkan? Kalau misalnya kita khawatirkan adalah ekonomi, ya Allah, itu dunia. Kalau yang kita khawatirkan adalah akhirat, dan itulah manusia muslim yang betul. Dia tidak khawatir dengan ekonomi, tapi usaha juga gitu, bukan berarti dia diam, ya. Tapi usaha. Allah Subhanahu wa taala Razzaq dzul quwwatil matin, ya. Allah yang memberi rezeki, Allah jamin rezekinya. Aku buat apa takut? Ya. Berusaha terus. Yang harus ditakutkan adalah justru akhiratnya nanti gimana itu. Jadi kekhawatiran yang betul adalah kekhawatiran akhirat kita. Kekhawatiran tentang kubur kita, kekhawatiran tentang khatimah kita. Gimana khatimah antum? Itu yang kita khawatirkan, bagaimana? Ya. Kalau khawatir soal rezeki, dijamin. Kalau khawatir soal khatimah, siapa yang jamin? Kalau khawatir bisa menjawab atau tidak pertanyaan kubur yang tiga itu, siapa yang bisa menjamin? Ya, enggak ada yang jamin. Maka kita hanya mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terjamin. Adapun sesuatu yang sudah terjamin dan yang menjaminnya adalah Rabbul Alamin, enggak perlu dikhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan? Ya. Sementara kita sendiri enggak bisa menjamin amalan kita diterima atau tidak sekarang, enggak tahu. Itu yang kita khawatirkan, diterima apa enggak nih? Ya, makanya di surat At-Tur, ya, di antara orang-orang penghuni surga saling bercerita satu sama lain bahwasanya mereka-mereka ini ketika di dunia itu menjadi orang-orang yang musyfiqun. Ya, begitu juga di surat Al-Qalam, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang penghuni surga itu mereka saling bercerita. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Ya. Ya, dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Ya, antum mau enggak ketemu dengan keluarga antum di surga atau enggak mau? Kalau enggak mau, sadis juga antum, ya, masyaallah. Mau semua, ya, bapak, ibu, paman, istri, anak, kakak, adik dan seterusnya. Masyaallah. Ketemu lagi di surga, ketemu ahlan gitu kan, enak kan? Antum ketemu di dunia udah lama gak kelihatan aja, ya tuh orang lagi dia gitu kan. Tapi kalau di surga gak ada kayak gitu, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut wa naza'na fi ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, itu di surat An-Nahl, dan kami cabut dari dada-dada mereka ghil, itu rasa gak enakan sama Islam. Di surga enggak ada tuh rasa kayak enak. Ngelihat dia, jangan dia apa menghindar gitu. Enggak ada. Ngelihat gurunya, ngelihat ustaznya misalnya, "Oh, ada ustaz, ada ustaz." Ya, ada ustaz dia. Lewat barengan enggak enak ah, enggak enak, malu kemarin habis nyontek ketahuan. Nah, gitu kan. Kalau di surga enggak ada kayak gitu, ya. Habis nyontek ketahuan. Nyontek enggak profesional itu. Teman anak dulu pesantren ada nyontek, masya Allah, ya, nyontek pakai ensiklopedia, ada dictionary-nya dia. Teman pesantren itu, kita kan dulu pakai seragam kayak baju koko, semi koko gitu kan. Ah, bukan anak, teman. Itu jangan, ini cuman ini doang, entertaining aja, ya, sekilas aja. Itu jadi kalau antum lihat ke orang-orang konser, kadang-kadang kan di sini tuh ada semacam list lagu yang akan dinyanyikan gitu. Kalau ini list daftar halaman di bagian mana bab yang dia contek. Ya. Jadi di kantong ini itu bab 1. Di kantong ini dia talkhis mulakhas fikihnya itu ada tuh. Kecil banget tulisannya. Yang hanya bisa membacanya hanya Allah dan kemudian dia, gitu kan. Sampai mungkin kalau jin Korin menyipitkan matanya, ini apa sih ini, gitu kan? Enggak tahu dia. Ah, itu semua ada kamusnya tuh, ditempelin, ada yang di kulit ditulis tuh. Yo, kaligrafi kulit gitu kan. Itu di situ, ditulis tuh. Nanti kalau misalnya ini, ini di bab ini. Oh, sebelah ini dia coba. Ya. Oh, lihat ya, habis itu ya enggak ketahuan, tapi enggak tahu hisabnya di akhirat apa, mudah-mudahan Allah ampuni, ya. Tapi enggak mungkin nanti kalau misalnya insyaallah kita semua insyaallah semoga Allah perkenankan kita masuk surga, enggak mungkin kita akan mengenang kekonyolan itu. Ya, dulu kamu yang makan pisang goreng enggak bayar dulu. Enggak ngomong gitu kan? Pasti yang baik-baik. Maka lihat di sini bagaimana mereka saling bercerita, ya, ikhwan. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka bilang sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Musyfiq itu merasa tak khawatir akan diazab. Itu baru penghuni surga tuh. Ya, ketika di dunia selama antum berkeluarga, itu antum banyak kepikiran nih saya nanti gimana, akhirat saya. Itu yang dikhawatirkan. Ya, soal rezeki itu Allah itu Allah jaminlah. Tapi ini gimana saya ini nanti di kubur saya, di akhirat saya, itu musyfiq. Ya, musyfiq itu hatinya itu betul-betul, makanya syafiq itu hatinya sayang, kemudian sering kepikiran, ya itu ya maknanya. Ya. Nah, dan seterusnya dari penyebutan dalam surat At-Tur yang tidak kita bahas sekarang. Jadi begitu, ikhwah sekalian, ya, qalb munib kembali kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, lantas melakukan ketaatan, menunjukkan kecintaan dan bersimpuh padanya. Ini penting, bersimpuh padanya. Antum bayangkan, ikhwan, ketika antum lagi sendirian, kemudian coba mungkin badan antum seperti ya, antum sandarkan tangan ke depan terus gini, apa ya, gimana ya? Ini di atas sih jadi agak susah. Hah? Antum bisa enggak ini? Tangan di depan? Hah? Bukan kayak gitu. Jadi kayak seolah di hadapan tuh ada raja yang dia tuh udah mengakui kesalahan dia gitu loh. Kemudian ingat apa yang telah berlalu gitu kan dari dosa-dosa, ingat dahulu pernah melakukan kesalahan ini, bukan untuk ditertawakan tapi untuk khawatir sudah diampuni atau belum ya itu ya gitu kan. Untuk ditertawakan biasanya reunian itu. Ya, dulu kamu makan pisang goreng itu enggak bayar, ketahuan kamu waktu itu, terus di SP dan seterusnya. Ketawa teman-teman. Ini kan enggak ingatan akhirat. Tapi kalau sendirian muhasabah, ya Allah dosa lama saya masih ingat gitu. Kan lebih baik kita mengingat kesalahan dibandingkan kebaikan kita ya. Kalau kita ingat-ingat malu gitu. Sementara Allah Maha tahu gitu. Terus gimana? Ya kadang-kadang pas antum waktu lagi sholat tuh. Lagi sholat, bacaan mungkin biasa aja tapi kemudian ingat dosa-dosa lalu. Aduh, ya Allah, itu rasa-rasanya kan apa? Tiba-tiba pengen sholat tuh lemas banget, pengen lama gitu sholat. Ya Allah, keinget waktu itu ya Allah, gitu kan? Malu gitu rasanya. Sampai ya Allah, kalau gimana ya kalau dicabut nyawa saya sekarang ini? Saya nggak tahu, tuh dosa masih ada. Padahal ikhwas kalian, mungkin gini loh, kita punya dosa, udah istighfar udah ini, emang dikira terus catatannya hilang gitu? Enggak, tetap ada. Dan kemudian nanti Allah Ta'ala ungkapkan, gimana tuh? Ya, kalau kita udah taubat tapi tetap ada tuh catatan. Sehingga nanti ketika di akhirat masih keinget, ya Allah itu yang dulu yang saya udah saya minta istighfar tapi ya Allah ingat lagi. Sampai kemudian apa? Udahlah ya Allah, ya hancurlah saya udah dah. Ketika keinget di akhirat Allah ingatkan ini. Dosa-dosa kamu semua nih diingetin. Padahal ya Allah, udah ingat semua hal-hal yang dilupakan dulu, udah dianggap udah diampuni, tapi ternyata ya Allah ditampilkan satu persatu detail tiap hari dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian karena mungkin insyaallah punya amalan yang saleh, ya, menuntut ilmu yang syar'i betul-betul ikhlas, banyak beribadah dengan ikhlas, tauhidnya luar biasa, kemudian bertaubat betul-betul, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hapus itu semua. Sekarang aku hapus ini semua, silakan masuk udkhuluha bisalam. Maka masuklah ke dalam surga dengan salam. Salam itu aman damai. Antum doain saudara antum assalamualaikum, bukan diringkas. Waalaikumsalam itu enggak ada. Waalaikum. Enggak ada bahasa Arabnya. Malaikum. Apa malaikum? Enggak ada. Ya. Malaikum mungkin melek lah antum gitu maksudnya. Kalau lagi kajian iya. Melek sana. Tapi assalamualaikum yang bagus. Ya, kadang-kadang kalau kita udah fasih bagus dikira ustaz langsung. Ya, padahal ustaz emang. Ya, tapi dikira ustaz kadang-kadang. Tapi pakai bahasa yang sesuai dengan makhraj huruf yang benar. Assalamualaikum. Wih, ada ustaz. Ya, lu lagi. Kok bisa kayak gitu ngomongnya? Gitu kan? Karena biasanya kalau di Betawi kan, Waalaikum. Gitu kan? Gitu doang. Ya kan? Khas kayak gitu kan? Iya. Apaan coba ya? Nah, tapi udkhuluha bisalam. Antum doain saudara antum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Jangan doain pas mau ceramah doang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih pas ceramah doang. Ya, kau udah biasa, biasa ngobrol lagi. Bro, Assalamualaikum. Aduh. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim." Jadi masuk surga itu dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita tanpa izin Allah. Dan siapa yang pertama kali bukakan pintu surga? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata para malaikat penjaganya gimana? Kita enggak bakal bukain orang sebelum kamu. Jadi kalau kamu enggak minta, enggak bakal kita bukain. Masuk kemudian kaum muslimin. Udkhuluha bisalam. Maka kata Allah, tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyatnya, tahiyat di sini penghormatan masing-masing, salam. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum itu bahasa surgawi, jangan disingkat-singkat. WRWB enggak usah. Itu bahasa surgawi, masa disingkat-singkat. Kemudian kalau misalnya orang-orang ulul albab disebutkan kriterianya oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Mereka akan mendapatkan negeri akibat, yaitu negeri yang baik nanti di akhirat. Apa? Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan masuk ke surga itu sama siapa? Siapa-siapa yang soleh dari bokap, dari bapak-bapak mereka. Kok bokap sih nyebutnya? Bahasa sini itu. Abak di sini bukan mesti bapak, ya. Bapak, ibu, nenek, moyang. Ya, antum punya nenek moyang, ya. Kalau zaman dahulu itu tahun 40-an dan 90-an, tahun awal-awal setelah kemerdekaan, ya, itu nenek itu kakek, ya. Jadi dulu nenek, makanya disebut nenek moyang bukan kakek moyang, karena bahasa dahulu itu nenek itu asal dari lafal kakek itu nenek, ya, gitu. Jadi abaihim, nenek moyang, ya, dari bapak, ibu, bapaknya bapak, ibunya bapak, dan seterusnya. Tapi yang solehnya, yang versi Draculanya enggak masuk sini, ya, versi bejatnya enggak. Yang fasiknya dihisap di neraka nanti. Kemudian wa azwajihim, dan istri-istri mereka, tapi yang saleh, ya, bukan kayak istri Nabi Lut misalnya, enggak, ya, istri yang saleh. Maka jadilah istri yang saleh, wahai ummahat dan calon ummahat, dan jadikan istri antum salehah, wahai bapak dan calon-calon bapak, ya. Kemudian siapa lagi? Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Nah, kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk ke negeri mereka ini dari seluruh pintu-pintu. Kemudian apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Salam. Malaikat masuk dengan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian. Bima sabartum sebagai disebabkan kalian dahulu ketika di dunia sabar, ya. Sabar dari merem ketika kajian, ya. Enggak merem-merem, ya. Sabar, enggak boleh merem. Jaga terus matanya, ya. Enggak boleh pakai korek api itu. Ya, pakai geretan. Nah, seperti itu ya ikhwas sekalian. Ulkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang abadi. Lahum ma yasyauna fiha. Ya, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Ya, sampai dulu waktu anak kecil dulu kan suka baca buku apapun, ya, sampai intisari yang nggak anak paham itu apa, itu anak baca itu. Punya paman anak intisari apaan sini? Katanya ini ilmu, ini apa? Kok rumit gitu? Itu bahasan apa? Bingung tentang pohon, tentang teknologi, tentang apa? Baca. Terus suka dengan komik-komik seperti Donald Bebek, sampai anak tanya ke ibu anak, ya, kata ibu kan di surga ada apa aja? Di surga ada Donald Bebek nggak? Gitu. Ibu anda jawab berfatwa, insya Allah apa aja ada pokoknya gitu. Wah, seneng ada itu. Dulu waktu kecil, ya. Kalau sekarang jangan, ya. Antum kasih pertanyaan, anak suka film Korea, di surga ada film Korea? Gak ada. Itu tempatnya neraka itu, ya. Ya, kayak gitu. Waladaina mazid, dan pada kami ada tambahannya. Langsung ke tanya jawab aja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak suka banget makan kuaci. Masya Allah. Apa hukumnya makan kuaci? Ya? Kalau isinya halal, tapi kalau bungkusnya haram. Ya? Tiap makan kuaci, hati anak berzikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Apakah apa yang anak lakukan itu boleh? Terkadang hati anak bilang zikirnya kalau lagi enggak makan aja. Tapi kalau lagi enggak makan, anak malah enggak berzikir. Ini enggak bisa kayak gini. Gimana sih? Kata Imam Ahmad atau kata Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ahmad qasalah, zikir itu lebih kita butuhkan daripada makan. Maka jangan pas makan baru zikir. Bukan, kebalik. Zikir baik pas ketika makan, pas tidak makan, dan tidak dikhususkan, ya, dengan tata cara tertentu kalau tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam hadis misalnya man akala kuacian falyadzkur subhanallah, enggak ada. Maka enggak boleh seperti ini, mengkhususkan pas makan kuaci saja. Ya, satu kuaci. Zikir, zikir subhanallah, astagfirullah, atubillah, astagfirullah. Kecuali kalau pas dia makan zikir, ya, kemudian kemakan juga, ya, apa namanya, kulitnya terus ketusuk, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu pun optional, enggak setiap makan kuaci. Jadi hindari yang seperti ini. Takutnya ini talbis dari syaitan supaya kita melakukan kebid'ahan. Lihat bagaimana dalam Sunan Ad-Darimi, ya, dihikayatkan Abdullah bin Mas'ud, sebelumnya Muawiyah, Muawiyah itu siapa? Abu Musa al-Ash'ari di suatu subuh menemukan beberapa halaqah-halaqah zikir di masjid. Kemudian halaqah tersebut mereka pakai biji-biji untuk bertasbih, bertahlil. Ada komandonya, ya, ada murabbi liqo-nya tuh, ya. Tahmid, tahmid, alhamdulillah, pakai zikir, pakai biji, alhamdulillah. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari melihat itu kayaknya bagus, ya. Tapi bentar deh, lapor dulu ke Abdullah bin Mas'ud sebagai ulama. Maka ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud ini sebelum apa? Sebelum subuh. Dia orang-orang salaf dulu, sebelum subuh itu udah apa? Udah ke masjid. Iya. Nah, setelah Abdul Masud keluar untuk ke masjid, diceritakan itu pas kelihatan Abdul Masud marah besar, ya, marah ditahdir itu semua, ya, kalian ini pakaian Nabi itu masih belum lecek, ya, kemudian peninggalan Nabi masih ada, maksudnya belum lama orang meninggal, kalian sudah bikin kayak gini kebid'ahan, takutnya, ya, ya, ketika itu bukan kuaci, ya. Dan batu, kerikil, anak batu gak dimakan juga jadi kuaci, enggak. Nah sekarang kuaci, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gimana? Gak bisa, mengkhususan kayak gini gak boleh. Ya, enggak, sekalian aja butir nasi, ya, atau ginian kayak 30 nih, ya, berapa butir, ya, 50, astagfirullahaladzim, hancur itu, gimana, zikirnya hancur kebanyakan nasi. Jangan seperti ini. Ganti cara yang syar'i, yaitu mutlak kalau memang dimutlakkan oleh syariat. Iya. Wallahu a'lam. Kalau mau istighfar, istighfar biasa aja. Ketika naik motor, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biasa. Enggak usah dikhususkan dengan cara-cara tertentu. Kalau makin gas makin kencang, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, gitu kan? Kalau makin pelan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya gitu. Jangan, itu bid'ah nanti jadinya. Karena caranya ditentukan tanpa ada dalil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita selalu merasa takut berbuat riya ketika melakukan kebaikan? Misal kita ingin share faedah kajian yang kita ikuti di grup WhatsApp, tapi takut dibilang riya, dan inilah adalah makar dari syaitan supaya terhenti dan terputus kebaikan yang antum berpotensi untuk menyebarkannya. Gak boleh. Ya, kata Al-Fudhail bin Iyad, kalau misalnya tarkul amal li ajlin nas itu riya, meninggalkan suatu amalan baik karena takut ada manusia atau gimana, itu riya. Lakukan, karena ketika antum itu diberikan inspirasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan suatu kebaikan, sebenarnya antum sedang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum pending nanti hidayah hilang, nyesel sendiri. Jadi bersyukurlah dapat hidayah, inspirasi untuk menyebar kebaikan. Sebar tanpa takut ini riya atau bukan. Ya, itu tetap jaga hati, sebar bismillah. Minta tolong sama Allah supaya diteguhkan hatinya. Sudah selesai kan? Selesai. Alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufra. Apakah kamu lihat orang-orang yang mengganti kenikmatan dari Allah dengan kekufuran? Ya, sudah diberi Allah hidayah, inspirasi, malah ditahan. Ini kan kufur nikmat berarti. Udah langsung share, sebar. Apa yang ditakuti? Takut riya? Iya, takut riya. Tetap jaga amalan, jaga hatinya. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika tadi hadis ihfazillaha yahfazka. Kalau betul-betul kita mau menjaga dan membantu agama Allah, Allah yang akan menjaga niat kita dan membantu kita beramal insyaallah taala. Gitu, jangan takut. Maksudnya takut cuman jangan kemudian apa? Enggak beramal. Enggak boleh, itu setan itu yang membisiki, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan perasaan menyesal atas kesalahan yang telah lalu? Sudah berusaha untuk menjadi lebih baik tapi masih terasa kurang, terus merasa menyesal terus-menerus dan merasa ketakutan. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubah. Nadam itu artinya adalah penyesalan adalah taubat. Nah, tapi kalau misalnya penyesalan ini berakibat negatif, yaitu berputus asa dari rahmat Allah, ini juga godaan dari syaitan. La ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah kaum kafirin, orang-orang kufar. Di akhirat nanti putus asa mereka, enggak ada harapan. Nah, kita ini memang semua pernah melakukan kesalahan. Kullu bani adama khata. Setiap anak Adam khata. Apa arti khata? Khata itu bukan khati dan bukan mukhti, melainkan khata, yaitu sering melakukan kesalahan. Ya? Sering. Karena khata ini seperti yang dia ceritakan, mubalaghah, fa'al, khata, jabbar, qahhar, ya, alam dan seterusnya. Alam, ya, alamul ghuyu, ya. Nah, menyesal boleh. Tetapi kalau menyesal tersebut berefek merasa takut terus-menerus, kemudian amalan terhenti, hanya ada rasa takut, ini negatif. Enggak boleh. Enggak boleh pesimis. Minta tolong sama Allah untuk dihilangkan perasaan negatif tersebut dan berjalanlah. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, yaitu Allah yang membimbing kamu. Kalau sudah Allah yang membimbing, apa yang ditakuti? Nih. Jangan takut, teruslah berjalan, beribadahlah kepada Allah dan husnudzanlah kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan yang lebih. Bagaimana seharusnya sikap kita untuk kesalahan kita yang telah lalu? Bertaubat. Adanya rasa menyesal terus dan merasa ketakutan dengan kesalahan kita dan terasa mengganggu pikiran, ini dari syaitan. Maksudnya iya, kita ingin kesalahan tersebut, tapi jangan sampai pikiran kita terganggu sehingga tidak fokus untuk menghadapi ibadah di masa depan. Ya. Banyak yang seperti itu juga orang, ya. Melakukan kesalahan karena pengen taubat, saking mungkin hatinya dalam sekali, akhirnya keganggu pikirannya jadi gila. Enggak boleh kayak gitu, enggak bisa. Itu berarti salah konsep. Konsepnya adalah Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau Allah sudah mengampuni, Allah kasih rahmat, dan percayalah dengan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan putus asa darinya, ya. Jangan putus asa lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah melarang kita sholat di saat matahari tepat di atas kepala kita. Berapa menit sebelum azan zuhur kah waktu tersebut? Apakah pada saat itu juga kita tidak boleh sholat tahiyatul masjid? Sekitar 10 atau 15 menitan sebelum zuhur, ketika matahari tepat di ramah itu, maksudnya tombak itu enggak ada bayangan, berarti kan di atas pas. Nah, itu waktu 15 menitan sebelum zuhur atau 10 menitan sebelum zuhur, itu waktu dilarangnya sholat. Yang dimaksud di sini, tapi pertanyaannya, apakah pada saat itu juga tidak boleh sholat tahiyatul masjid? Ini khilaf di antara ulama. Madhab Hanafi mengatakan bahwasanya larangan ini bersifat mutlak sholat apapun. Bahkan ada yang mengatakan sampai sholat qadha itu pun nggak boleh, sholat qadha wajib nggak boleh. Itu sebagian dari, atau itu madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Tetapi yang kita kenal dari madhab Asy-Syafi'i bahwasanya salat sunnah yang ada sebabnya itu boleh dilakukan di waktu terlarang. Jadi waktu terlarang ini yang tidak dibolehkan adalah salat sunnah mutlaqah, nafilah mutlaqah, yaitu yang tanpa sebab, pengen aja salat. Enggak boleh. Yang diperbolehkan adalah salat sunnah bisabab, dengan ada sebab. Contoh tahiyatul masjid ketika antum telah melakukan sebabnya, yaitu masuk ke masjid, atau sholat wudu ketika antum telah melakukan sebabnya, yaitu wudu, ya. Kemudian apa lagi? Tahiyatul masjid di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya Ya, misalnya Rasulullah SAW khutbah, kemudian beliau menyuruh seseorang untuk bangkit yang belum sholat tahiyatul masjid, ya. Padahal itu waktu wajib mendengarkan khutbah, ya. Itu kan tetap Rasulullah SAW suruh naik dua rakaat, ya kan? Kemudian juga sholat wudu, ya. Sebagaimana pernah diceritakan, ya, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah mendengar bakiatnya suara sendalnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya, di surga. Lalu amalan apa yang the best bagi beliau, bagi Bilal bin Rabah, yang selalu continue dilakukan? Tidaklah aku berwudu melainkan aku sholat dua rakaat setelahnya. Sholat wudu mutlak di kapanpun waktu, walaupun waktu terlarang. Tahiyatul masjid, ya, sholat wudu itu di waktu terlarang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada orang tua yang anaknya meninggal di usia 20 tahun. Tapi anaknya usia 20 tahun, orang tuanya meninggal, atau orang tuanya usia 20 tahun, anaknya hidup, orang tuanya meninggal, gimana nih? Dahulu anak yang meninggal ini, yang mati anaknya tah? Ada orang tua yang anaknya meninggal di usia 20 tahun, oh gitu ya. Dahulu anak yang meninggal ini pada masa kecilnya sakit-sakitan, sehingga si ibu berucap, ya Allah sembuhkan anak ini, berilah aku kesempatan mengurusnya sampai selesai sekolahnya. Dan qadarullah di usia 20 tahun yang meninggal. Dan sekarang si ibu ini menyesali ucapannya. Ia berandai-andai seandainya dulu ia meminta agar umur anaknya panjang, tentulah kematian ini tidak terjadi sekarang. Mohon nasihatnya untuk si ibu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengatakan lau, karena kalimat lau taftahu baba syaitan. Kata lau atau seandainya, sekiranya, andai kata, dengan adanya penyesalan atas yang terlampau terjadi, kemudian menyebutkan kalau itu tidak terjadi maka ini akan tidak terjadi, itu membuka pintu syaitan yang kemudian ibu ini menyesal karena bisikan syaitan. Ya. Jadi kalimat atau kata lau seandainya, oh seandainya dulu saya enggak doain kayak gini ya, tentu kayak gini enggak, ini termasuk yang tidak diperbolehkan karena ini unsur penyesalan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sekadar pengabaran khabar, maka diperbolehkan. Misalnya, kalau kamu masuk saya pukul kamu, ini boleh. Pukulnya enggak boleh, tapi ngomongnya itu tidak berdosa, ya. Maksudnya kalimat yang biasa seperti ini, ya. Kalau kamu belajar, kan kalau seandainya kamu belajar, insyaallah kamu akan bisa sukses ranking 1 misalnya. Ini boleh. Khabar dan motivasi ini termasuk fa'al, ya, yaitu kata thayyibah, kalimat thayyibah, kata motivasi yang bagus. Tapi kalau lau di sini digunakan untuk menyesali yang telah berlalu, kemudian menyebutkan seandainya dulu enggak begini maka sekarang pasti beda. Ini yang dikatakan Rasulullah membuka pintu syaitan, tidak boleh. Paham insyaallah di sini bedanya. Dan konteks di sini ibu ini menyesali apa yang telah beliau ucapkan. Qadarullah. Cukup katakan solusinya qadarullah wa ma syafa'ala, atau qadarullahi wa ma syafa'ala. Cukup katakan itu. Serahkan kepada takdir, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Selesai perkara insyaallah, karena tidaklah ini semua terjadi kecuali setelah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Maka enggak usah disesali sampai mengandai-andai dahulunya begitu. Enggak usah. Selesai, percaya kepada Allah. Karena juga belum tentu anak ini wafat karena doa ibunya itu. Belum tentu. Ada faktor lain mungkin. Udahlah, kembali saja pada Allah dan husnuzan kepada Allah. Dan mungkin bukan karena doa ini, memang sudah ditakdirkan, mau gimana lagi? Selesai. Nah sekarang mungkin silahkan doakan anak-anak itu, doakan anak tersebut boleh bersedekah atas nama dia, ya, begitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu mentakdirkan yang terbaik buat anda, gitu kan? Kalau misalnya anak ini wafat usia 20 tahun, karena mungkin saja kalau masih terus hidup, mungkin jadi bengal, mungkin kerepotan ibunya, mungkin sakit-sakitan nama dan seterusnya, kita enggak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhusnudzon aja sama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan jika ada salah seorang teman yang pindah agama karena menikah dengan laki-laki non muslim? Ini harus difasakh nikahnya, batil nikahnya, batil karena dia menikah dengan laki-laki non muslim. Afwan, ini temannya pindah agama, Ah ya, tak kira masih Islam. Jadi perempuan ini pindah agama karena menikah dengan laki-laki non-muslim. Sedangkan keluarga teman tersebut baru mengetahui bahwa dia pindah agama setelah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua orang tua atau keluarganya. Adapun posisi kedua orang tuanya jauh di luar kota dan orang tuanya tersebut meminta bantuan agar anaknya kembali pada Islam lagi. Ini muskilah diantara muskilah gara-gara safar tanpa mahram, ya. Ribut ada nggak bisa komentar ini, Allah alam, nggak bisa komentar apa? Karena akar dari asalnya itu perlu diketahui gara-gara jauh dari orang tua ini perempuan, safar tanpa mahram, dan ini banyak sekarang tuh, ya, ya susah. Udahlah, nggak usah dikomentarin, takut salah, ya, afwan ya, nggak bisa menjawab dengan baik. Saya punya teman di kantor yang membenci sunnah. Ya, asal enggak membenci wajib ya, kalau membenci sunnah. Setiap kali bertemu, ia sering membuka percakapan dengan maksud memancing dan mengajak debat. Oh, masya Allah. Bawalah ikannya, gitu kan, kalau dia mancing ya. Mana yang sebaiknya dilakukan? A, mengacuhkannya. Atau melayaninya dengan risiko debat kusir. Apakah debat terlarang? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'arid 'anil jahilin. Ya, apa artinya? Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ini orang bodoh. Bukan yang nanya maksudnya, ya. Yang ngajak debat. Orang yang dia sok-sokan pintar, wawasan tinggi, tapi sebenarnya suka mancing perdebatan, bodoh dia sebenarnya. Iya. Orang ilmu banyak tapi suka mancing perdebatan, bodoh dia orangnya. Iya. Ini masuk orang bodoh. Orang bodoh itu biasanya suka mancing emosi, ya. Walaupun kelihatannya pintar, banyak hafal, banyak kaidah, tapi mancing emosi, bodoh dia. Kita diperintahkan oleh Allah, wa'arid 'anil jahilin. Udah berpalinglah dari orang-orang bodoh seperti itu. Karena apa? Kalau kita ikut-ikutan, kita sama-sama bodohnya. Kelihatan bodoh juga, wibawa kita kurang, pantik emosi. Orang itu kalau udah kelihatan emosinya, itu kelihatan bodoh dia. Iya, mimiknya udah kelihatan bodoh, kalimatnya kadang berauran, ada sisi emosional, itu orang udah ya bodoh juga nih orangnya. Gitu, coba kalau misalnya a'rid 'anil jahilin, diam aja. Diamnya singa itu menunjukkan kewibawaan dia. Iya. Iya. Kalau diamnya ayam ya sakit. Kalau diamnya singa wibawa. Tapi antum jangan merasa sudah seperti singa ya, ilmu masih dikit. Jadi udah biarin aja. Wa'rid 'anil jahilin, biarin aja. Nggak usah dibalas. Nabi SAW dulu kan dikatain ini itu. Emang Nabi balas? Dikatain majnun, wong edan. Dibalas, kowe sing edan, nggak ngomong gitu kan? Ya kan? Dikatain syair, penyair, penyihir, dukun, cenayang, banyak itu label-label buat Rasulullah. Apakah Rasulullah balikin, layanin? Enggak ada, nggak usah dilihatin. Udah biarin aja. Ntar juga di akhirat neraka juga dia, enggak. Jangan kayak gitu juga. Maksudnya, ntar juga lihat konsekuensinya kamu. Atau doakan hidayah. Ya Rasulullah mengatakan, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka enggak paham, enggak, karena mereka bodoh. Maka acuhkan, jangan layani. Kata Rasulullah SAW, ana dhaminun bi baitin fi rubadil jannah. Saya menjamin sebuah rumah di emperan surga. Jangan bilang emperan surga, ya nanggung banget. Enggak, emperan surga tetap aja. Surga itu satu pohon, masya Allah. Surga itu satu cemeti segini lebih baik daripada sedunia dan seisinya. Walaupun emperan tetap indah ribuan kali lipatnya bumi, dunia. Ya, apa? Ana za'imun, ya, ana za'imun, ya, za'im bukan dhamin. Ana za'imun, ya, bi baitin fi rabadil jannah. Astagfirullah, lupa ana ini ya, teksnya. Pokoknya begitu. Liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia posisinya benar, dia punya hujjah, dia benar, tapi ditinggalkan takut karena ada hati yang harus dijaga, katanya gitu kan. Makanya yang seperti ini insyaallah dapat rumah. Jadi alhamdulillah ya, dapat rumah gratis dari Allah insyaallah taala. Datengin dia. Pancing lagi dong. Pancing. Tahan diam. Hati tuh udah kayak pengen gigit aja dia. Dia mancing. Itu tuh orangnya kalau misalnya doanya kok habis sholat tuh diem aja tuh kayak orang bisu tuh. Kayak enggak punya kalimat aja tuh. Diem aja tuh kayak gitu. Di kita kayak ini. Aduh. Ingat rumah di surga, alhamdulillah rumah. Ya, ngomporin lagi gitu kan. Ingat rumah di surga. Orangnya jadi bingung. Ente dari tadi bikin ane sengaja nih mancingin, tapi kok ente senyum-senyum aja? Jawab aja dengan dalil. Kata Rasulullah, ana za'imun bi baitin fi rubadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Masyaallah. Artinya bro, apa artinya? Cari di Google gitu doang enggak bisa lo. Ah, gimana payah ngomong Wahabi ngomong ini, giliran bener dimain enggak bisa, gitu kan? Itu kau dia kalah. Apa artinya? Kasih tahu. Ya, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan debat kusir walaupun dia dalam posisi yang benar. Maka saya alhamdulillah insyaallah, kamu pancing aja terus biar saya dapat banyak rumah insyaallah nanti di surga. Gitu kan? Kamu wah, susah nih kalau udah punya kayak gini, udah habis itu dia tinggalin gitu kan. Begitu. Baik, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah zikir khusus setelah salat duha? Anda tidak tahu. Ya. Anda tidak tahu bukan berarti ada tidak ada. Anda enggak tahu, enggak tahu. Ya, jangan bilang oh enggak ada berarti enggak tahu, Anda enggak tahu, ya. Bolehkah menolak kebaikan orang lain yang terlalu sering ditujukan kepada kita? Dilihat dari kondisi orang itu, kalau memang betul-betul dia memang bukan ada apa-apanya, ya. Enggak sih, karena memang orangnya baik gitu. Ya udah, terima, jangan ditolak. Enggak enak, ya. Dia baik banget, semua orang dikasih, ya. Semua orang dikasih, ya. Baik banget orangnya, yaudah kalau dikasih ambil, jangan ditolak. Karena kadang-kadang orang seperti memang lembut hatinya. Ketika dia ditolak sekali, itu sakit hati bisa. Jadi jangan jaga hatinya, ambil. Alhamdulillah, makasih, jazakallah khairah, gitu kan? Yang dikasih apa? Rokok. Nggak jangan mau kalau dikasih rokok. Yang dikasih apa? Ya apaan ke? Parsel, buah atau apa gitu? Ambil, apa-apa. Ambil, alhamdulillah, jazakallah khairah, ya. Walaupun niatannya nanti ah dikasih ke orang lain aja nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa, tapi jangan diomongin ke dia, ya. Ini buat ini ya, nggak usah buat saya. Udah kebanyakan gitu. Ente ngasih mulu, nggak enak itu, jangan. Karena anak punya pengalaman kayak gitu ya. Anak juga kan punya teman di Tanah Abang gitu. Dia saking mungkin mengapresiasi karena banyak beli di tokonya, anak dikasih. Pilihan sarung nih satu, buat sampean gitu katanya. Wah nggak usah di rumah, buat bejibun sarung, masih dikasih sarung juga. Udah nih buat saya pilih. Nggak usah. Terus ada customer lain baru datang mau beli grosiran gitu kan, buat kantornya. Udah buat ibu itu aja gitu kan. Enggak, buat ini dari bos, emang khusus buat sampean mas gitu. Sampean udah langganan di sini, dikasih sama bos sarung buat lebaran. Udah banyak sarung di rumah, kata saya, kata anak. Ya, abis itu, udahlah, sini anak pilih ya. Ini, dah ya buat aneh. Nih, anak kasih ke ibu itu. Kasih ke ibu yang mau beli itu. Ya, itu raut mukanya gak enak nih ya, yang ngasih anak. Anak di situ belajar betul-betul. Sampai sekarang anak gak mau pokoknya. Gak mau nolak pemberian orang. Iya, nggak mau, ya, gitu. Apalagi kalau dikasih anak gadis gitu kan, nggak, itu nggak, ini cuma omongan doang. Ya nggak mau ada dikasih ini kasih itu, ambil, ya jazakallah khairah. Kalau anda nanti anda salurkan ke orang lain itu urusan anda kan, ya kan? Asal jangan di depan orang itu gitu kan. Mungkin dia betul-betul pengen berbuat baik ke kita gitu loh. Jangan sampai ngecewain orang yang udah mungkin mengorbankan sebagian hartanya, udah melawan kekikiran dia, pas dikasih ke orang lagi, itu kan ya Allah, nih hatinya Allah, besok nggak bakal gua ketemu sama dia, ya itu kan. Jadi gitu ya, jangan ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang terpilih dan taat kepada Allah. Apakah orang yang masuk ke dalam surga akan dicabut hawa nafsunya atau sifat-sifat yang buruk? Sifat-sifat yang buruk dicabut, tapi syahwat untuk perempuan bukan dicabut, makin dikembangkan. Iya, makin dikembangkan. Alhamdulillah, itu kenikmatan. Makanya usianya ketika itu 33, 33, ya. Jangan jadikan ini sebagai nomor keramat, ya. Ntar antum bikin hotel nggak ada lantai 33. Kenapa? Cuman 12. Ya, itu emang nggak nyampe gitu kan? Kadang-kadang di beberapa gedung apartemen tinggi yang modern mewah masih ada khurafatnya, lantai 13 nggak ada, 12 loncat ke 14 langsung. Mubazir banget ya Allah. Udah mulian kayak gitu masih percaya kayak gitu kan? Ya Allah, kesian banget. Mending kita, ya. Enggak ada lantai 33 karena cuma satu memang, ya. Apakah orang-orang yang masuk ke dalam surga akan dicabut hawa nafsunya atau sifat-sifatnya? Sifat-sifat buruk dicabut. Enggak ada. Ghil, asalnya sifat buruk sesama manusia itu dari hati. Ghil, yaitu rasa sebel, benci, klepto, ya. Pengen aja gitu, pengen punya orang lain. Enggak ada, nanti enggak ada cemburu-cemburu, enggak ada. Bidadari dia lebih banyak. Ih, banyaknya enggak adil banget tuh. Bisa berapa? 5. Cakep sih, cuman kok banyak ente sih, ya. Terus ajak-ajakan, lagian sih lo waktu di dunia amalannya dikit, waktu itu gua ajak sholat nggak mau lo, kan? Nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada. Yuri dungki, kemudian, ih rumah gentengnya bagus banget nih, dari mana belinya? Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya, semua itu sehingga menjadi seperti malaikat yang hanya beribadah pada Allah. Salah ini kalimat salah. Di surga itu darul jaza, ya. Yaumuddin, untuk Malik Yaumuddin, Yaumuddin, Yaumul Jaza. Adapun ad-din fi dunya al-amal. Ya, din di dunia agama ini amal. Tapi kalau din di akhirat jaza. Imbalan dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana enggak ada ibadah, jadi bukan ibadah maknanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang di sana tugasnya bukan beribadah tetapi menikmati, ya. Iya, tanaum, menikmati. Kalau di sini beribadah dan nikmatnya kita tuh di ibadah. Kita di sini nikmatnya di ibadah. Makan nikmat karena ibadah, jima nikmat karena ibadah. Apa? Bersahabat, nyari ilmu nikmat karena ibadah. Kalau di surga semuanya nikmat. Makanya 33 tahun usia kita insyaallah. Insyaallah semoga Allah berkenankan kita masuk surga. 33 usianya. Kenapa? Usia segitu itu paling waduh. Ya, enggak usah diomongin gitu kan. Ya, insyaallah. Ini pertanyaan terakhir, udah selesai habis ini kita tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjawab pertanyaan orang-orang awam yang suka berkata, "Kenapa kita harus menjaga agama Allah padahal Allah Azza wa Jalla lebih kuat daripada kita?" Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih atas jawabannya. WR. Kenapa kita harus menjaga agama Allah padahal Allah Azza wa Jalla lebih kuat daripada kita? Baik. Sekarang kenapa kita harus makan padahal bisa jadi Allah jadikan kita kenyang begitu saja? Iya enggak? Bisa enggak? Enggak perlu makan lagi gitu kita. Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa? Supaya ini konsepnya salah. Pertanyaan ini muncul karena konsep yang salah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu konsep pertamanya. Basicnya kita itu bertugas di sini. Namanya petugas, itu ada tugas yang harus dilakukan. Ya. Apa tugasnya? Ibadah. Kalau enggak ada tugas, ya udah jadi orang gila aja. Nah, ini tugas di sini ya, berarti kita kan punya tugas. Kalau misalnya kantor misalnya. Kenapa kita di kantor? Petugas, bekerja. Mau apa? Ya sesuai dengan bidangnya. Nah sekarang tugas kita apa? Sesuai dengan bidang yang Allah berikan kapabilitas untuk kita, yaitu beribadah. Nah diantara cabang ibadah menjaga agama Allah. Bahkan menjaga, bahkan ibadah itu adalah penjagaan agama Allah itu sendiri. Ya. Dan Allah ya tentu lebih kuat daripada kita. Agama akan terus tertegakkan, adanya kita atau tidak adanya kita. Kita berusaha ataupun tidak, Allah pasti akan menjaga agama ini, iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengganjari siapa-siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang tidak. Ingin mengganjari siapa-siapa yang berusaha dan siapa yang tidak. Jadi sebenarnya pertanyaan ini jangan mempertanyakan kenapa agama Allah dijaga. Tetapi pertanyakan kita itu sudah seberapa berbakti kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan rewardnya nanti di akhirat. Sekarang kalau pertanyaan ini sama seperti pertanyaan kenapa sih harus ada musibah padahal Allah itu mudah sekali dalam menetapkan kenikmatan, ya enggak? Kenapa harus ada musibah? Ya ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya ketahuan siapa yang berjihad, siapa yang sabar dan siapa yang enggak sabaran. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan kami akan menguji kalian. Kenapa ada ujian? Hingga Allah tahu siapa di antara kalian yang mujahid dan siapa yang sabar. Iya. Karena tanpa adanya perjuangan tidak ketahuan siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang sungguh, siapa yang tidak. Wallahu ta'ala alam. Mana enggak bisa jawab lebih lanjut karena waktu menjelang zuhur. Jazakumullah khairah. Insyaallah pada pekan mendatang kita akan membahas tafsir setelah ayat kursi, la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam beragama insyaallah ta'ala. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.